Kembali di 107.6 Mali di FM Solo, media dakwah menjalin ukhuwah. Baik, seperti kita terus sudah tersambung di kajian rutin Majelis Ar-Raudhah. Bersama guru kita Habib Nawfal bin Muhammad Al-Idrus ya. Live dari kediaman beliau di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Sahabat Al-Fani dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Buat SMS yang belum terasa siapa, Afan, dan juga senandung-senandung salawat yang belum terputarkan ya. Langsung kita simak dan tetap stay tune di 107.6 Al-Hidayah FM Solo. Abu Bakar Sekaran, Habib Abdullah Bakar Al-Idrus, Habibana Abu Bakar Abdullah Al-Idrus Al-Dini, Wasaidi Fakhr Wujud, Wasaidi Al-Habib Ali Basakran, Wasaidi Fakhr Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Sahib, Syekh Al-Habsi, Wal-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Mu'ala Arshil Jufri, Wal-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni, Wal-Habib Abdul Rahman bin Muhammad, Wal-Habib Umar Abdul Rahman Al-Tas, Wal-Syekh Ali bin Abdullah Baras, Wasaidi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Wal-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, Wal-Habib Hasan bin Salih Al-Baral Jufri, والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب أطاس ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ولوالديه ومشايخه وتلاميذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد الحبيب العلوي وخديجة ثم أصولهم وفروعهم ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علي والحبسي ولوالديه وأصوله وفروعه ثم إلى رسيدي جدي أحمد عبد الرحمن إدروس جدي عبد الرحمن بن حسين إدروس جدي عن الحبسي وجاريتي وجي وزراء وجميع أزواجهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبركات مجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وبناتنا وإخواتنا وإخواننا وأصحابنا ومن له تعلق بنا ومن أحبنا فيه ومن حبينا فيه أن الله يحفظنا جميعا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها بطن وأن الله يفتح علينا وعليكم وعليهم فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم وأن الله يرزقنا إياكم جميعا حج إلى بيت الحرام وزيارة إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا إياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا في بدون طاب مشرقه ملطف العافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والآخرة وحسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك على هذه النية وعلى كنية صالحة جامعة نافعة وعلى من هو سيدي وحبيبي علمي ذداء وأزلم المسابات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum saya lanjutkan majelisnya, Pak Yanson, tolong yang di volume yang dua itu dinaikkan, yang atas dua ya, yang abu-abu, coba dinaikkan dua-dua, sedikit-sedikit naiknya. Cek, naikkan lagi coba, tes. Ya, sedikit lagi. Cek, terima kasih ya, karena saya lagi flow, jadi mau ngomongnya hemat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah kita semakin sehat, terutama hati kita semakin sehat. Sebab kalau hatinya sehat, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kalau hatinya enggak sehat, walaupun badannya keker kuat, maka tidak akan selamat dunia, tidak akan selamat akhirat. Jadi panjenengan pilih mana, sehat hati atau sehat badan? Dua-duanya. Ini pertanyaan menjebak ya. Ya pilih dua-duanya, hatinya sehat, badannya sehat. Tapi kalau ada orang doa semoga kita diberi kesehatan, biasanya yang dipikirkan badannya dulu atau hatinya dulu? Yang dipikirkan badannya dulu. Itu menunjukkan kalau kita terlampau hubud dunia, terlampau cinta sama dunia. Karena badan kita ini bagian dari dunia. Tapi kalau hati bukan bagian dari dunia. Hati ini bagian dari akhirat. Hati adalah suatu misteri yang gak ada habisnya. Jadi hati kita ini udah jalan-jalan dari zaman dahulu kala, ya, yaitu yang kalau masuk ke dalam jasad disebut sebagai ruh. Ya, disebut sebagai ruh. Dari zaman dahulu kala pindah-pindah-pindah terus masuk ke dalam jasad. Jasad nanti enggak boleh ikut ke akhirat. Makanya jasad dikubur ke dalam bumi. Ya, katakan dalam Al-Qur'an, wahai jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Jiwa yang tenang yang dipanggil, bukan jasad yang tenang. Jadi yang disuruh kembali kepada Allah itu jiwa kita. Karena itu kalau ada orang doa sehat, semoga Anda dapat afiah, kesehatan, nomor satu minta yang mana? Mestinya minta hatinya dulu baru jasadnya. Tapi jujur Pak, Bu, kalau kita minta mananya dulu? Hatinya sempat kepikir enggak? Jujur. Belum ya, artinya belum? Belum kepikir. Beda halnya dengan orang-orang yang soleh. Kalau orang-orang yang soleh, yang mereka pikirkan adalah kesehatan hati. Begitu hatinya sehat, maka tubuh ini, Masya Allah, dalam keadaan sesakit apapun, tidak bisa mempengaruhi kegiatan hati. Ya, dalam keadaan sakit apapun, tubuhnya enggak bisa mempengaruhi kegiatan hati. Misalnya sholat, dalam keadaan sakitnya seperti apapun, kalau diajak sholat tubuhnya jadi sehat. Seperti almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsi, seperti yang saya ceritakan, beliau dulu kan semasa hidupnya menderita sakit jantung ya. Sakit jantung itu kalau sholat traweh sebagaimana biasa 20 rakaat sholat traweh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yang dibaca adalah Al-Quran dari awal sampai nanti dikhatamkan selama 1 bulan penuh. 1 kali sholat itu 1 juz 1/4. Kurang lebih ya, 1 kali sholat 1 juz 1/4. Itu beliau kalau mau traweh, kadang dadanya itu lagi gak enak, ampek luar biasa. Tapi kata beliau, kalau saya udah jalan, melangkah ke masjid, begitu pintu dibuka, itu dada itu semakin ringan, setelah itu dibuat ngimami 4 rakaat sholat isya, kemudian sholat ba'diyah, kemudian traweh 20 rakaat, plus kalau malam Jumat witirnya 11 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, selesai itu seger buger, penyakit itu seperti tidak ada. Kenapa? Karena ruhnya sehat. Tapi kita gimana kira-kira? Badannya sakit, ruhnya sakit. Kalau badannya sehat masih masih mending gitu ya. Udah badannya sakit, rohnya juga sakit. Terus diajak ibadah sakit. Sakitnya luar biasa. Nah, ini mari kita upayakan setiap kali ada doa sehat, fokusnya itu nomor satu adalah sehatnya hati. Karena kalau hatinya sehat, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat, dan penyakit fisik itu tidak akan mengganggu kegiatan hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masih menyambung tema tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin dulu kan diamanatkan oleh Habib Husin Anis, kalau bisa majelis untuk Jumat malam ini urusannya hanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fokusnya ke situ. Sebelum menyampaikan materi tentang Rasulullah SAW, sedikit saya ingin mengutip hadis Rasulullah SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan Allah maha mencintai keindahan. Ya, Allah maha indah dan Allah maha mencintai keindahan. dalam rangka mengamalkan hadis tersebut, makanya semampu saya ruangan ini saya upayakan diperindah. Udah ada rasanya enggak? Sudah ada bedanya? Ada bedanya. Nah, diupayakan diperindah. Terus setiap melangkah nanti diupayakan diperindah. Pengennya saya nanti tidak ada yang namanya tikar. Enggak ada tiker. Kenapa? Karena tiker bagus tapi kurang indah. Tapi kalau permadani indah. Jadi saya pengen nanti yang ngaji itu bisa semuanya duduk di atas permadani, bukan di atas tikar. Itu di antaranya. Nah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Tadi saya khutbah Jumat dapat satu tambahan ilmu. Ini pengen saya bagi. Dikala saya khutbah, saya dapat tambahan ilmu. Karena dikatakan ilmu itu kalau diamalkan nanti Allah memberikan ilmu yang belum diketahui. Ya, termasuk bagian dari mengamalkan ilmu adalah menyampaikan ilmu itu sendiri. Contoh, tadi khutbahnya judulnya khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Insyaallah nih semua udah sering dengar ayat ini. Ya, udah sering dengar. Tapi maknanya udah paham belum? Belum. Dikit. Coba ini fi'il amr, perintah. Khudzu, kata Allah, ambillah, kenakanlah, zinatakum, sesuatu yang menjadikan kalian itu indah. Ya, pakaian kalian yang terbaik. Ambillah pakaian kalian yang terbaik, kenakanlah setiap kali kalian mau sholat. Jadi setiap kali sholat disuruh pakai pakaian yang terbaik. Karena mau nyampaikan materi yang satu ini, makanya sepanjang saya ngajar di rumah ini belum pernah saya pakai imamah. Betul? Sepanjang di rumah ini kan belum pernah pakai imamah. Malam ini kenapa pakai imamah? Dan insya Allah setiap Jumat akan saya pakai. Ya, setiap Jumat akan saya pakai gara-gara khutbah Jumat tadi. Ya, gara-gara khutbah Jumat. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik kalian setiap kali kalian mau sholat. Ini perintah dari Allah. Tapi jujur, siapa di antara kita yang mengamalkannya dalam arti, oh saya diperintah Allah pakai pakaian yang terbaik. Setiap kali mau sholat, kemudian bergegas cari pakaian yang terbaik. Siapa di antara kita kira-kira? Banyak atau sedikit yang begitu? Sedikit. Tapi kalau mau jadi temanten, saya mau nanya. Bu, Bapak waktu mau jadi manten ketemu ibu pakaiannya dandan atau enggak dandan, Bu? Ibu-ibu dandan juga enggak? Padahal itu ketemu siapa? Ketemu Pak. Bapak ketemu ibu. Mempelai wanita ketemu mempelai pria. Mempelai pria ketemu mempelai wanita. Dua mempelai ini bertemu cuman gara-gara ketemu calon istri. Ya, calon istri dandannya luar biasa. Yang perempuan ke salon 5 jam di salon. Ya Bu ya. Iya, Masya Allah, acara jam 10, jam setengah 6 harus keluar dari rumah. Betul enggak, Bu? Bapak-bapak yang ngomong betul nih. Ya kan, Pak? Udah harus dandan. Yang namanya suami, Masya Allah, mohon maaf, Pak. Yang namanya pakaiannya temanten itu serba baru atau bekas? Semuanya baru, kan? Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, baru semua. Kaos kaki, baru. Celana, baru. Kaos, baru. Baju, baru. Peci, baru, kecuali kalau yang pinjem. Ya, sewa itu ya. Tapi sewa itu pun dalam keadaan yang bagus. Cari yang terbaik. Cuman mau ketemu sesaat dengan calon istri, kemudian penghulu, orang tua, ya kan, mertua, tamu undangan, ya, tamu undangan. Dandannya luar biasa. Pertanyaan saya, kalau ketemu Allah, udah menghargai Allah seperti itu belum? Hah? Udah menghargai Allah seperti itu belum? Belum. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, tamunya orang yang terhormat, kira-kira. Ya, tamunya orang yang terhormat. kira-kira panjenengan kalau lagi pakai kaos oblong atau kaos singlet, langsung keluar atau ganti dulu? Ganti dulu. Kenapa? Menghormati tamunya. Gak pantas saya seperti ini, karena ini tamunya orang yang terhormat. Apalagi kalau tamunya orang terhormat dan resian, suka yang bersih sekali. Kira-kira panjenengan cari pakaian yang ala kadarnya atau yang terbaik? Yang terbaik. Kenapa? Gak enak sama tamunya tersebut. Jangan sampai dipandang tidak bagus, dipandang tidak enak di mata. Semua itu menunjukkan kalau kita tidak hormat kepada yang mertamu, kalau kita enggak rubah cara berpakaian kita sebaik mungkin. Pertanyaannya, ketika kita berangkat ke masjid, udah menempatkan Allah minimal seperti orang terhormat belum? Belum. Ketika mau sholat, udah menempatkan Allah seperti orang terhormat belum? Belum, ya kan? Itu membuktikan kalau Allah di hati kita itu masih kecil sekali. Masih kecil sekali. Udah kecil pakai sekali. Allah itu belum besar di hati kita. Sehingga segala hal yang berhubungan dengan Allah, kita seringkali memandang remeh, biasa, asal-asalan, gak jadi masalah. Betul seperti itu? Prakteknya kan demikian. Sampai tadi khutbah Jumat saya ngomong begini, ngapunten, kalau berangkat ke masjid pakai sandal yang terbaik atau yang terburuk? Ibu, kalau ke masjid sandal yang terbaik atau yang biasa-biasa? Kalau ada yang satu udah rusak, yang satu baru beli, yang dipakai yang mana? Yang sudah? Kenapa? Takut hilang, betul. Berarti masuk masjid ketika berangkat dari rumah itu udah ada prasangka buruk kepada umat Islam yang ada di masjid. Salah satunya maling, termasuk ustadznya dituduh begitu. Karena kan sama ratakan kan? Ya ini yang di masjid nanti jangan-jangan hilang. Berarti salah satu yang dalam masjid adalah pencuri. Berarti imamnya kena, muadzinnya kena. Ini kan su'dzon merata ini ya. Prasangka buruk merata. Bagaimana akan dapat barokah dari Allah seseorang yang berangkat ke masjid hatinya udah prasangka buruk kepada muslimin? Pripun? Terus mboten niki. Kenyataan atau enggak kenyataan? Kenyataan kan? Makanya mulai malam hari ini, kalau pergi ke masjid, pergi pengajian, pakai yang terbaik. Pakai yang terindah. Sebentar, ini saya mau nerangkan sesuatu yang luar biasa insyaallah. Ini belum selesai, baru mukaddimah. Ya, pakai yang terindah. Pesannya Allah dan pesan Rasulullah SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Ini hadis tentang innallaha jamil yuhibbul jamal disampaikan Rasul ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tentang kibir, tentang kesombongan. Yaitu Rasul menyatakan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Ada sekecil apapun tidak akan masuk surga. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat bingung. Ya, bingung kenapa? Karena beliau ini sahabat suka kalau pakai sandal yang bagus. Ya, kalau pakai sandal yang bagus, kalau pakai pakaian juga yang bagus. Maka ngomong, ya Rasulullah, inna ahadana, sesungguhnya salah seorang di antara kami suka bajunya bagus, suka sandalnya bagus. Gimana ini? Masuk sombong juga enggak? Maka Rasul menyatakan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu bukan yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, mobilnya mewah, bukan itu sombong. Yang rumahnya mentereng, bukan itu sombong. Rasul menyatakan, al-kibru, yang namanya sombong adalah batrul haq, orang yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan orang lain, dalam tanda kurung, lantaran dia melihat siapa yang ngomong. Tidak cocok sama yang ngomong, tidak mau menerima, meskipun itu benar. Yang ngomong anak kecil, yang ngomong saingannya, yang ngomong orang yang tidak dia cintai, suatu benaran disampaikan, ditolak mentah-mentah. Ini namanya sombong. Kemudian yang kedua Rasulullah menyatakan yang namanya sombong adalah ghamtun nas, suka merendahkan orang lain. Itu yang namanya sombong. Nah, kemudian Rasul menyatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah, mencintai keindahan. Jadi kalau ada orang pakai yang serba indah, orang itu dicintai Allah. Ini loh yang saya katakan dapat pemahaman baru. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan. Jadi kalau ada orang yang tampil indah untuk Allah, Allah cinta kepadanya. Bayangkan kita bisa dapat mahabbatullah, cintanya Allah, cuman gara-gara berpenampilan indah. Jadi panjenengan pilih mana? Dapat cintanya Allah dengan cara yang susah atau cara yang gampang? Hah? Cuman model model dandan ya, yang rapi, yang nyenengkan, yang enak untuk Allah, karena Allah, demi Allah, maka di situ dapat cintanya Allah. Ada yang protes, "Ustaz, kok gampang bener nih? Cuman dandan begitu kok dapat cintanya Allah? Dari mana? Bagaimana bisa? Mana mungkin bisa seperti itu?" Jawabannya begini. Kalau ada tamu yang datang, tamunya terhormat, kita ganti baju yang bagus karena tamu itu di hati kita berharga, betul? Betul kan? Tapi kalau yang datang orangnya biasa, di hati kita tamu itu biasa, jadi pakaiannya biasa-biasa, tidak jadi masalah. Artinya penampilan yang bagus itu karena ada sesuatu yang di dalam hati memuliakan orang yang kita berdandan untuknya, betul? Nah, kalau kita dandan untuk Allah berarti hati kita memuliakan. Kalau kita dandan untuk Allah berarti hati kita mengagungkan. Kalau kita enggak dandan untuk Allah berarti hati kita nyepelekkan. Maka layak kan kalau orang yang memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan dandanannya, akhirnya dicintai Allah, layak enggak? Layak. Kenapa? Karena di hatinya ada cinta kepada Allah, di hatinya ada penghormatan kepada Allah, di hatinya ada pengagungan kepada Allah, di hatinya ada pemuliaan kepada Allah. Dari bentuk zahir inilah bisa kelihatan mukmin yang luar biasa, itu bisa kelihatan dari penampilan zahir. Yang indah bukan yang mewah. Ya, indah itu tidak harus mewah. Yang indah, keindahan yang ditanamkan di situ. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena itu mari kita upayakan sunnah Rasul ini dijalankan. Coba bayangkan kalau panjenengan dan saya berangkat ke masjid, berangkat pengajian, berangkat majlis zikir, umat Islam nih, berangkat bajunya indah, celananya atau sarungnya indah, kopiahnya atau pecinya indah, motornya indah, aromanya harum. Kalau ada sekelompok orang jalan dengan penampilan yang seperti itu, orang yang lihat tertarik enggak? Tertarik kan? Penampilannya saja udah bisa narik hatinya orang. Apalagi udah serba indah, kemudian akhlaknya indah, lihat orang senyum. Kira-kira orang yang nonton seneng enggak? Seneng. Nah, dengan begitu orang tertarik kepada Islam enggak? Tertarik. Nah, kenapa sekarang kok apa namanya kita justru menutup wajah Islam ini dengan penampilan yang asal-asalan, aroma yang ala kadarnya, apa adanya, betul nggak? Ya, dan yang tadi serba tidak indah tadi, kemudian kita bangga, I am Muslim, saya seorang Muslim, mohon maaf, jenggot acak-acakan, ya jenggot acak-acakan. Ya kan, rambut acak-acakan. Ini kadang sebagian dari kita, saya mau rambut saya panjang Ustaz. Itu Nabi dulu kan pernah berambut panjang. Jadi rambut panjang kan gak apa-apa. Nyonto Nabi ketika Nabi rambutnya panjang, boleh, oke. Cuman rambut Nabi panjang disisir rapi. Jadi kalau mau sunnah, jangan cuman panjangnya tok kemudian awut-awutan. Bukan, panjang disisir rapi. Ustaz, saya mau jenggotnya panjang. Boleh? Oh boleh, jenggot panjang boleh. Tapi disisir rapi. Disisir rapi, dirapikan. Bukan kemudian cuman maaf seperti saya ini jenggot 3 helai, 4 helai, panjang gak karu-karuan. Bentuknya indah enggak? Enggak indah. Jadi memang harus apa namanya? Dirapikan. dirapikan. Bukan enggak boleh, sunnah panjang tapi rapi. Kemudian bajunya, ya juga baju. Jangan sampai pakaian itu kalau dilihat orang yang lihat bingung jadinya. Ya, orang lihat bingung. Penampilannya membuat tanda tanya. Penampilannya harus dilihat itu indah. Ya, dilihat indah. Makanya Rasul coba lihat. Perhatikan tuh perintah Rasul. Pakaian untuk ibadah yang terbaik yang saya sukai untuk kalian adalah warna putih. Warna lain boleh, tapi Rasul menyeragamkan warna putih. Di kesempatan yang lain Rasul juga pernah pakai yang serba hijau. Rasul pernah juga pakai yang serba merah. Rasul pakai yang kuning juga pernah. Artinya Rasul mengkombinasikan warna itu tepat. Warna kuning ketemunya ya sama kuning. Kalau pas putih ya putih. Sehingga tampak keindahannya. Kadang enggak, ini kita umat Islam, pokoknya ini sunnah begini. Kemudian antara pakaian dengan celana blas enggak nyambung. Orang laki pakai celana pink, nyambung enggak kira-kira? Nyambung enggak ini? Oh, yang penting kan nutup aurat. Betul, nutup auratnya dapat. Tapi indahnya dapat enggak? Dapat buat cewek. Indah. Kalau buat seorang pria pakai celana warna pink kan tanda tanya. Menimbulkan tanda tanya kemudian sampai orang merendahkan itu di dalam Islam tidak enggak boleh. Nah, disinilah yang tadi saya maksud dapat tambahan ilmu. Dengan kita berpenampilan indah untuk Allah, di situ kita dapat mahabbatullah, dapat cintanya Allah. Sebab Rasul sudah menyatakan Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Kata-kata Allah yuhibbul jamal, benar-benar Allah mencintai keindahan. Makanya enggak mungkin ada ajaran Islam yang tidak indah. Semua ajaran Islam indah. Saya mohon maaf kalau malam hari ini kurang indah. Ya, kalau malam hari ini kurang indah. Jumat depan harus bisa lebih indah. Mungkin wajahnya dicat putih sedikit. Gitu ya, ndak gitu. Masa seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini tadi bonus ya. Bonus tambahan pengetahuan tentang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau saya bahas indah-indah terus, majelisnya cuman satu tema yaitu keindahan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nanti insyaallah malam hari ini saya akan menyampaikan kisah tentang Raja Tuba. Raja Tuba. Kisah ini bisa Anda temukan dalam tafsir Qurtubi. Ya, dalam tafsir Qurtubi. Tapi akan saya ulangi kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Saya akan bacakan sedikit dulu ya. Raja Tuba melakukan perjalanan dari Yaman ke berbagai negeri ditemani 400 ulama. 400 ulama. Jadi Raja Tuba ini seorang raja di Yaman ya. Beliau ini kalau pergi kemana-mana bawa 400 ulama. Ulama yang agamanya ya agama di zamannya itu ya. Artinya cendekiawan, 400 cendekiawan diajak pergi. Ini raja dulu. Makanya orang-orang yang megang tampuk pimpinan itu harus ditemani orang-orang yang benar-benar pandai. Bukan satu, bukan dua. Semakin banyak, semakin bagus. Ya, yang bisa nasehati. Nasehati ini jangan begini pak, yang bagus begini. Jangan begini pak, yang bagus begini. Oh pak, saya tahu seperti ini. Tugasnya nasehati. 400 ulama menemani Raja Tuba berkeliling berbagai negeri. Setiap kali memasuki suatu negeri, rakyat negeri itu selalu mengeluhkan dan memuliakannya. Setiap kali masuk ya satu negeri, satu kota, satu desa, satu negara, masyarakatnya semua memuliakan Raja Tuba tersebut. Sampai suatu ketika sampailah ia di kota Mekah Al-Musyarrafah. Ya, masuk kota Mekah. Tidak seperti penduduk negeri lainnya, warga Mekah tidak memberikan sambutan yang hangat. Ya, kenapa? Karena warga Mekah ini udah biasa kota Mekah didatangi orang-orang besar. Ya, kota Mekah didatangi orang besar udah biasa belum? Udah biasa. Jadi datang siapapun itu buat warganya biasa. Datang siapapun biasa. Tapi kalau tempat lain kaget. Wah. Oh, ada ini. Oh, ada ini. Oh, ada ini. Mereka menyambut dengan hangat. Tapi warga Mekah sambutannya biasa-biasa saja. Raja Tuba tentunya heran, lawang biasanya disambut, kok kali ini tidak disambut. Maka dia tanya sama ulama-ulamanya ya, kenapa orang-orang yang di negeri ini kok tidak nyambut saya, seperti negeri-negeri yang lain. Maka dijawab, oh ini kota Mekah. Ya ini kota Mekah. Dan mereka adalah warga Mekah. Warga Mekah itu biasanya dihormati. Biasanya dimuliakan. Semua orang menghormati mereka. Semua orang memuliakan mereka. Karena itu, kalau mereka tidak memuliakan Anda, itu wajar. Ya, karena memang biasanya mestinya Anda yang memuliakan mereka. Kalau mereka enggak memuliakan Anda, itu wajar. Bukan sesuatu yang mengherankan. Ini jawaban ulama'nya. Bukan ulama'nya mengatakan, oh ini memang warga kota ini enggak beres, sudah jangan diambil pusing. Bukan seperti itu. Tapi ngasih penjelasan yang ilmiah. Ini tugasnya para penasehat. Maka Raja Tubak timbul kemarahan dalam hatinya. Ini orang-orang Mekah ini didatangi oleh semua manusia dari segala penjuru karena ada Ka'bah di situ. Karena ada Ka'bah di situ. Kalau Ka'bahnya saya hancurkan, maka tidak ada lagi orang yang menghormati warga Mekah. Ya, tidak ada yang menghormati warga Mekah. Pikir Raja Tubak. Ya, beliau berpikir seperti itu. Nah, kemudian ketika hatinya berniat seperti itu di kota Mekah, apa yang terjadi? Makanya kita kalau di Mekah hati-hati ya. Ya, di Mekah itu judulnya lagunya Agim, jagalah hati. Masih apa enggak? Jagalah hati. Terus? Siapa yang hafal coba? Hafal? Ustaz. Hah? Masih hafal enggak? Enggak hafal. Ya, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, jangan kau kotori. Terus? Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, ini termasuk di kota Mekah. Penyakit yang paling bahaya kalau sampai di kota Mekah, hati ini tidak bisa dijaga. Su'zon kepada orang itu bahaya. Menghina orang, memusuhi orang di kota Mekah, efeknya itu langsung. Ya, efeknya langsung. Kalau di kota Mekah seperti itu. Termasuk Raja Tubak. Makanya ibu-ibu kalau lagi umroh bu, atau ibu lagi haji, maka lihat perilakunya orang di Mekah seperti apapun, termasuk bapak-bapak, jaga hati. Jangan moneng Mekah kok yang ngono. Ya. Oh, di Mekah kok begini. Jangan seperti itu. Orang mau begini, orang mau begitu, diamkan saja. Hatinya tetap prasangka, prasangka baik. Meskipun lihat orang tawaf di Ka'bah sambil telpon. Ini kan juga enggak sopan kan ya? Masa lagi tawaf kemudian telpon. Ya, bukannya baca Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, bukan seperti itu. Tawaf sambil telpon, jangan sampai di hati timbul kotor prasangka baik. Oh mungkin dia dokter nih sambil tawaf ngasih instruksi buat yang tugas di rumah sakit. Hati jaga, jaga hati. Jangan berpikiran buruk pokoknya di kota Mekah sama sekali. Karena itu efeknya langsung. Termasuk di sini Raja Tubak. Maka saat itu Raja Tubak berpikir dalam hatinya, saya akan hancurkan Ka'bah ini batu demi batu. Artinya luluh lantah, hancur sehancur hancurnya. Nah, apa yang terjadi? Seketika itu juga Raja Tubak mendapat bala. Kepalanya ini dapat penyakit sampai busuk. Ya, lukanya itu sampai busuk, aromanya busuknya luar biasa. Aromanya sangat tidak enak. Sehingga tidak ada seorang pun yang mau duduk dekat dengan Raja Tubak. Enggak ada yang mau. Aromanya luar biasa. Kalau orang Jawa bilang apa? Korengen ya. Korengen. Korengen itu bahasa Indonesianya apa? Apa itu? Borok bahasa Jawa. Korengen bahasa Jawa. Hah? Luka bahasa Indonesia sama korengen lain. Lain kan? Apa itu? Luka lama yang udah bernanah dan aromanya tidak sedap itu namanya korengen borok, begitu. Kedawan. Yang pendek ada enggak? Hah? Abses, bahasa ilmiah ini. Bukan bahasa Indonesia dia. Bahasa apa? Kedokteran ya. Ini bahasa Indonesia. Ada enggak bahasa Indonesianya korengen? Ya udah busuk gitu aja ya. Luka yang membusuk ya. Luka yang busuk yang aromanya sangat busuk. Sehingga enggak ada orang yang mau dekat dengan Raja Tubak tersebut. Nah, akhirnya para tabib ya, dokter-dokternya raja ini berupaya ngobati. Setiap pakar yang ngobati nyerah semua, tidak ketemu obatnya. Raja Tubak bingung, pengawal-pengawalnya juga bingung. Kenapa rajanya penyakitan? Dan penyakitnya aneh. Kemana-mana gak kena penyakit dan belum pernah kena penyakit yang seperti ini. Kok justru di Mekah yang mulia kena penyakit seperti itu. Maka saat itulah para ulama yang menemaninya merasa penasaran ya. Para ulama ini penasaran, kemudian berpikir ya, kenapa ya kita kok tidak bisa menemukan obat untuk raja kita ini? Padahal udah begitu banyak dokter pakar yang mengobatinya. Salah seorang ulama ini kemudian berkata kepada raja, ya, wahai raja, saya akan memberitahukan obat buat penyakit paduka, tapi syaratnya satu, ya, hanya engkau seorang yang boleh mendengar, yang lain nggak boleh, empat mata saja antara saya dengan kamu. Ini akhlaknya ulama, nanti akan saya terangkan ya, akhlaknya ulama. Saya mau ngasih tahu obatnya, tapi syaratnya hanya engkau dengan saya, gak ada orang lain yang boleh dengar. Maka saat itu semua orang disuruh keluar, tinggal berdua antara raja dan seorang ulama ini. Dari 400 ulama, satu ulama ini yang angkat bicara. Biar saya sampaikan, tapi panjenengan harus jujur, kemudian gak boleh ada orang lain. Hasilnya apa? Hasilnya semua orang keluar. Ketika semua orang keluar, si ulama bertanya, saya mau ngasih tahu obatnya, tapi tolong jujur sama saya. Ketika engkau ada di kota Mekah ini, pernah enggak kamu berniat buruk terhadap kota ini? Jujur sama saya. Raja pernah enggak niat buruk sama kota ini? Maka Raja Tuba ngomong gini, betul-betul, saya punya niat buruk. Apa niat buruk paduka? Saya pengen menghancurkan Ka'bah ini bata demi bata. Batu demi batu akan saya hancurkan. Ya, akan saya hancurkan. Sang ulama kemudian berkata, ini sebabnya penyakit paduka. Jadi kalau mau sembuh, caranya gampang saja. Minta ampun sama Allah, batalkan niatnya, pasti sembuh. Kata ulama tersebut. Rajanya kemudian, ya udah, minta ampun dia sama Allah, dan saya tidak akan menghancurkan Ka'bah. Seketika itu juga, lukanya itu lambat laun sembuh. Lambat laun sembuh. Ini Raja Tubak ketika di Mekah. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Dari Mekah melanjutkan perjalanan bersama 400 ulama. Sampai akhirnya tiba di suatu tanah, ya tiba di suatu dataran. Di situ para ulama berkata, wahai raja, kami 400 ulama tidak akan melanjutkan perjalanan dengan paduka. Rajanya heran, duh. Kita kan tidak punya kesepakatan kalau kita semua akan berjalan bersama, tidak boleh ada yang pisah. Kata ulama tersebut, kami 400 orang akan tinggal di tanah ini. Belum ada kota di situ, cuman padang sahara. Kami semua akan tinggal di sini. Kami tidak mau pindah. Rajanya pun berkata, loh, kita kan udah jalan kemana-mana bareng. Jangan tinggalkan saya. Ayo ikut sama saya. Maka tidak, pokoknya kami mau tinggal di sini semua. Maka rajanya penasaran, lu kenapa kalian kok pengen tinggal di sini? Kenapa kalian pengen tinggal di sini? Ini masih berupa padang sahara ya. Kenapa kalian pengen tinggal di sini? Hadirin yang dimuliakan Allah, jawabannya setelah satu qasidah pendek yang berikut ini. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, Wa Anta Ni'mal Mu'in, Ya Walaysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal-halak ya ummu dunya wa din. صلى وسلم على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا muslimin. Ya. Jadi para ulama ini mengatakan kami tidak mau pindah. Loh, kenapa kamu tidak mau pindah, pengin tinggal di sini? Si raja penasaran. Lepan jenengan semua penasaran enggak kira-kira? Penasaran. Ya, 400 ulama di tempat yang gersang, tempat yang secara apa namanya? Iklim itu mungkin saat itu kurang menguntungkan, tapi justru pengin tinggal di situ, tidak mau pindah padahal itu rombongannya raja. Biasanya kalau bareng sama raja jadi orang kepercayaan tuh kira-kira hidupnya enak enggak? Servis kan ya, semua serba servis. Tapi ini pilih hidup di tempat yang enggak enak. Maka rajanya penasaran. Tanya si raja, "Kenapa kalian pengen tinggal di sini?" Maka dijawab oleh para ulama tersebut, "Sesungguhnya tempat ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Dalam waktu dekat beliau akan diutus dan berhijrah kemari. Kami ingin anak cucu kami kelak menjadi pengikut dan sahabat beliau." Coba. Ini tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Dan dalam waktu dekat akan diutus beliau. Kami ingin nanti anak cucu kami yang jadi sahabatnya beliau. Jadi kami ingin tinggal di sini, beranak pinak, sampai nanti kalau Nabi udah hijrah ke sini, biar cucu kami yang membela. Coba lihat nawaitunya tadi ya. Niatnya luar biasa. Melihat ucapan para ulama seperti itu, maka Raja Tubak mengatakan, "Jika demikian, aku akan menitipkan kepada kalian sepucuk surat untuk Nabi akhir zaman. Serahkanlah surat itu jika ia telah diutus dan berhijrah ke tempat ini." Saya titip surat buat Nabi akhir zaman. Kalau sudah diutus dan hijrah ke sini, sampaikan surat saya. Raja Tubak kemudian menulis sepucuk surat. Ya, menulis sepucuk surat. Nah, kemudian beliau berpesan, "Simpan baik-baik surat ini." Para ulama pengikut Raja Tubak adalah kakek moyang para sahabat Ansor. Jadi sahabat Ansor ini kakek-kakeknya adalah ulama. Ya, kakek-kakeknya adalah ulama. Jadi yang mau jadi sahabatnya Nabi itu Allah udah milihkan siapa orangnya. Apalagi ibunya. Apalagi ayahnya. Paham? Jadi yang mau jadi sahabatnya Nabi aja Allah udah milihkan. Nih harus dari keturunan orang-orang yang luar biasa, apalagi ayahnya Nabi, apalagi ibunya Nabi. Karena itu sebagai seorang muslim, jangan sekecil atau sedikit pun berpikiran ayah ibu Nabi masih kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ayah ibu Nabi adalah seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, seorang yang tidak pernah berzina, seorang yang dalam pernikahan yang suci, keturunan orang-orang yang mulia, yang dalam Sa'ir Simtu Duror dikatakan Dzil Qadril Azim, yang punya kedudukan sangat tinggi di sisi Allah punya kedudukan yang agung di sisi Allah. Nah ini isi suratnya kira-kira apa? Mau dibacakan enggak? Hah? Mau apa enggak mau? Ibu, suratnya mau dibacakan, Bu. Pernah dengar belum, Bu? Belum. Jarang diajarkan yang begini ya. Jarang. Ya mungkin udah pernah, tapi jarang. Nah, tugas kita ini sekarang memang belajar yang jarang diajarkan. Ya, belajar yang jarang diajarkan. Biar kita semakin cinta kepada Nabi SAW, cinta pada keluarga Nabi, cinta pada para sahabat Nabi. Ini misi kita, biar kita cinta kepada para orang-orang soleh terdahulu. Diriwayatkan, nanti bisa dicek dalam kitab Al-Jami'ul Ahkamil Quran, ya, itu tafsir karya Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi di dalam terbitan Dar Ihya Turats Al-Arabi, terbitan Beirut Libanon tahun 85, juz 16 halaman 145. Lengkap enggak itu? Cukup lengkap ya. Juz 16 halaman 145. Bunyi suratnya begini. Diriwayatkan bahwa surat dan syair yang dititipkan kepada Abu Ayyub Khalid bin Zaid berbunyi. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori itu yang dapat apa namanya? Titipan suratnya. Bunyi suratnya itu dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair. Jadi syair muji Rasul itu udah ada dari zaman sebelum Rasulullah lahir. Makanya kalau sahabat kemudian buat syair muji Rasul itu hal yang bukan bid'ah, sudah ada sebelum Nabi lah lahir. Nah kalau kita buat syair yang muji Rasul itu juga udah ketinggalan zaman. Itu udah produk zaman yang dahulu kalah gitu ya. Sudah ada. Bagaimana bunyinya? Syahidtu ala Ahmad annahu Rasulullah barin nasami fala mudda umri ila umrihi lakuntu waziran lahu wa ibna ammi. Coba katakan begini, aku bersaksi bahwa Ahmad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Ahmad adalah utusan Allah, pencipta angin sepoi-sepoi. Kalau umurku dipanjangkan hingga menemuinya, kalau saya diberi umur panjang kata sang Raja Tubak tadi, sampai bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lakuntu, pasti aku akan menjadi pembantunya dan aku akan menjadi sepupunya. Maksudnya akan apa namanya, mencari cara gimana punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan Rasulullah SAW. Aku akan jadi pembantunya, wazirun lahu. Ini raja yang diagungkan kaumnya, tulis surat sama Rasul, Rasul belum lahir, udah ngomong seperti itu. Lah saya dan panjenengan kira-kira pengen jadi apa? Gak pengen jadi pembantunya Rasulullah SAW. Gak pengen jadi pembela-pembelanya Rasulullah SAW. Gak pengen jadi pelayan-pelayannya Rasulullah SAW. Pengen gak? Pengen kan? Kalau pengen ya caranya begini. Apa yang kita dengar, sampaikan. Apa yang kita dengar, sampaikan. Ya, ketuk tular ya. Sampaikan pada orang lain. Balighu anni walau ayat. Walaupun cuma satu ayat, sampaikan kepada orang lain. Ibnu Ishaq dan lainnya meriwayatkan bahwa surat yang ditulis Raja Tubak berbunyi. Jadi setelah syair itu ada surat yang secara narasi. Ya. Selain syair ada surat secara narasi. Bunyinya seperti ini. Amma ba'du, sesungguhnya aku beriman kepadamu. Coba ini, Rasul belum diutus nih ya. Ini udah bersaksi, udah beriman. Kira-kira ayahnya Rasul bagaimana ya? Kira-kira ayahnya Rasul bagaimana? Kira-kira ibunya Rasul bagaimana? Ini jauh sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Seorang raja itu udah nulis surat. Amma ba'du, sesungguhnya aku beriman kepadamu. Dan beriman pada kitab yang diturunkan kepadamu. Ya, beriman kepadamu dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Aku berada dalam agama dan sunnahmu. Aku beriman kepada Tuhanmu, Tuhan segala sesuatu. Aku juga beriman pada semua syariat Islam yang bersumber dari Tuhanmu. Jika aku dapat bertemu denganmu, itu adalah suatu kenikmatan bagiku. Tetapi jika tidak, berilah aku syafaatmu. Dan di hari kiamat jangan lupakan diriku. Karena aku adalah umatmu yang terdahulu. Dan aku telah berbaiat sebelum kedatanganmu. Aku memeluk agamamu dan agama Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Tubak mengakhiri salatnya dengan kalimat lillahil amru min qablu wa min ba'd. Itu ayat Al-Qur'an ya. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah. Surat Ar-Rum ayat 4. Ya. Raja Tubak meninggal, kapan meninggalnya itu? Biar kita ngerti. 1000 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. 1000 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Itu udah tulis surat, udah masuk Islam. Sebelum Islam itu dimunculkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, udah syahadat, udah masuk Islam, minta syafaat. Minta syafaat. Lah kok sampai ada umat Islam gak rajin cari syafaat, itu aneh enggak kira-kira? Hah? Kira-kira aneh enggak? Aneh. Makanya kita ini belajar. Kalau kita belajar, kita akan ngerti. Kalau kita gak belajar, gak baca, gak mau apa kumpul sama orang, gak mau belajar, akhirnya ilmunya itu cuman selembar buletin nanti. Ya, ilmu cuma itu selembar buletin. Cuman dari itu saja, gak mau belajar dari yang lain. Tapi kita belajar dari yang lain. Kitab ini dibaca, kitab ini dibaca, kitab ini dibaca. Pelajari. Nanti kalau kita punya informasi yang cukup banyak, kita itu bisa jadi manusia yang semakin bijaksana. Ya, semakin bijaksana. Menyikapi segala sesuatu itu enak. Ya. Gak apa namanya kemerungsung, gak kemudian menjustifikasi yang itu neraka, yang itu salah, enggak begitu. Dia akan punya, oh memang ada kok yang menyatakan seperti ini, oh itu memang sumbernya kuat, oh banyak ulama besar yang mengamalkan seperti itu. Kalau atau tidak sejalan akan mengatakan, kalau saya mau ikut yang ini saja, tapi yang begitu enggak salah kok, ini bagus, ya ini luar biasa. Tapi sekarang enggak, karena ilmunya cetek, ilmunya sedikit, ilmunya dangkal ya. Kemudian karena orang itu kalau ilmunya dangkal, yang kelihatan cuma yang ada di depan mata, sehingga kalau ditunjuk yang di belakang gak pernah percaya. Ya, masih ingat ceritanya ada orang, maaf ini ya, dibuat percontohan Imam Ghazali, orang yang tuna netra, kemudian lihat gajah, diajak lihat gajah ya, diajak lihat gajah, semua megang gajah, yang satu megang kakinya, satu megang telinganya, ya, satu megang belalainya. Itu ditanya, gimana gajah? Gajah itu seperti pohon apa namanya kelapa, seperti pohon kelapa, besar, tinggi. Salah atau betul? Ya kakinya benar, tapi itu bukan gajah. Ya, gajah itu seperti daun pisang. Gajah seperti daun pisang. Salah atau benar? Betul, kupingnya, telinganya seperti itu ya. Gajah itu kalau kelalainya seperti apa ini? Seperti ular. Ular yang besar, yang panjang. Apa benar seperti itu gajah? Belalainya benar. Tapi kalau gajah dikatakan seperti itu, salah. Nah ini ada orang yang tadi baru megang telinganya, kemudian nyalahkan orang yang udah lihat gajah secara keseluruhan. Ngeyel sih, San. Ya. Gajah itu seperti daun pisang. Ojo ngeyel. Utuh, pakai ngono. Gajah enggak seperti itu. Wah, saya udah megang kok. Saya udah megang gajah itu seperti daun pisang. Lah ya sing mbok cekel kuwi kupinge. Ora. Enggak telinganya. Saya megang gajah. Lah kalau kita ngladeni orang yang seperti itu ya padha edane. Betul enggak? Capek deh kan gitu kan. Capek deh. Ya, kalau ada orang seperti itu, maklum. Kenapa? Ya udah, memang melihatnya baru bisa kuping ya, telinga. Itu aja enggak melihat megang. Itu aja enggak melihat itu megang. Oh, megangnya baru kakinya. Nah, tapi kalau kita naik ke tempat yang tinggi, coba lihat. Anda pergi ke Solo Square atau ke Grand Mall atau ke Paragon atau kemana, mall yang cukup tinggi di Solo ini, naik ke parkir yang paling atas. Sama Anda di lantai yang paling dasar. Coba lantai dasar, lihat ke depan. Yang kelihatan apa? Tembok, paling terbatas pandangannya. Betul enggak? Tapi semakin tinggi, sampai di tempat yang tinggi, kalau lihat sekeliling, kelihatan apa? Solo. Bukan cuma Solo, Tawangmangu kelihatan. Ya, sampai itu yang namanya Merapi, Merbabu kelihatan. Kenapa? Karena di tempat yang tinggi, pandangannya, jangkauannya akan semakin jauh. Termasuk ilmu. Orang itu kalau ilmunya semakin tinggi, pandangannya semakin luas, informasi yang didapat semakin banyak. Makanya Mi'raj itu dikaitkan naik. Ya, padahal saya mau nanya, atas bawah, mana yang atas, mana yang bawah? Ayo. Kalau ada cicak di atap, di atapnya ada cicak misalnya, cicak itu lihat kita, kita di mana? Hah? Kita di atas, kata cicak. Kata cicak, cicak dari atas ngomong, itu ada orang di atas. Ya kan? Padahal kita di bawah. Padahal kita di bawah. Sebab yang ngomong cicak yang di atap. Tapi kalau kita di bawah sini, lihat cicak, kita ngomong di atap, di atas kita ada cicak. Nah, yang betul yang bawah yang mana? Yang atas yang mana? Ya kan? Coba begitu. Makanya ketika Rasulullah SAW mi'raj itu dikatakan araja ya'ruju itu naik ke langit. Naik ke langit. Dan sampai batas yang tidak terhingga. Ya. Itu dikatakan Sidratul Muntaha, ya, suatu tempat yang batasan yang paling polnya itu. Tempat yang paling pol. Jadi semua dilewati Rasulullah SAW. Anda bisa bayangkan enggak? Lantai satu, langit pertama dilewati Rasul. Langit pertama itu seperti kita di lantai atas, paling atasnya Solo Square atau Grand Mall, kita kemudian lihat sekeliling, kan kelihatan semua kan? Kelihatan semua. Dengan kita yang bodoh saja, kita bisa merekam banyak informasi, betul enggak? Kita bisa merekam, oh di sana itu ada Gunung Merapi, oh itu Merbabu, oh di sana ada Gunung Lawu, oh di sana ada hotel ini, oh di sana ada hotel ini, oh di sana ada hotel ini, dan seterusnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bayangkan, kalau Rasulullah SAW di langit pertama, kemudian melihat yang di langit pertama, Rasul ngerekamnya kira-kira kuat atau enggak kuat? Kuat. Di langit yang pertama, Rasul bisa merekam semua yang dilihat. Rasulullah SAW. Direkam semua. Naik ke langit yang kedua, kerekam semua. Naik yang ke langit ketiga, kerekam semua. Sampai ke satu batasan yang tidak ada satu makhluk pun bisa sampai di sana. Artinya, tidak ada satu makhluk pun yang ilmunya sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa sama aja enggak bisa, apalagi bisa mengungguli. Malaikat Jibril mau ikut naik, diajak ikut naik, ngomong, maaf, saya kalau melangkah satu mili terbakar. Melangkah satu mili, saya terbakar. Berarti ilmunya Malaikat Jibril jauh di bawah Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril dengan segala kemuliaan dan kebesarannya itu jauh di bawah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau belajar dan mau belajar dan mau belajar, kita akan mengetahui tentang Rasul ini tambahan yang luar biasa. Sayangnya umat Islam ini yang mau belajar tentang Rasulullah SAW gak banyak. Betul enggak? Gak banyak. Ini kalau mau saya sampaikan semua, berapa tahun nih khatamnya? Satu kitab saja. Padahal banyak kitab referensi. Satu kitab ini ada dua jilid. Kalau saya mau dikhatamkan, berapa tahun khatamnya? Di sini informasi sebelum Rasul lahir, SAW. Ini banyak informasi yang gak disampaikan kepada kita dalam ceramah-ceramah. Gak disampaikan. Informasi dari para rahib bagaimana tentang nanti kalau Rasulullah SAW lahir, itu ada berapa rahib yang udah ngasih informasi. Kita gak dengar itu. Bagaimana ketika Rasul ketemu dengan orang-orang Yahudi di zamannya. Ya, bagaimana dialog Rasul dengan mereka. Rasul bertanya kepada mereka, coba apakah di dalam kitab kalian disebutkan sifat-sifat saya. Rasul nanya itu. Nanya seperti itu. Informasi yang luar biasa. Lah kira-kira itu kita pernah dengar gak? Jarang loh. Jarang. Nah, saya mau nanya sekarang, panjenengan dan saya kira-kira pengen gak belajar yang begitu? Betul. Ini kok pengennya? Pengen ngantuk sama. Bu, pengen gak bu? Bener pengen. Saya setuju. Ya, insya Allah kita akan belajar setahap demi setahap. Malam hari ini kita sudah belajar bahwasanya 1000 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir, para ulama sudah ngerti ini tempatnya. Taunya dari mana? Ini tempat hijrahnya. Taunya dari mana ulama tersebut? Mereka ulama loh, bukan nabi. Taunya dari mana? Pikir. Dari mana kira-kira ulamanya kok tahu? Ini loh tempat hijrahnya nabi akhir zaman. Kok tahu? Dari mana taunya? Ya, mereka dikasih tahu sama para anbiya wal mursalin. Allah memberikan informasi di kitab-kitab nabi-nabi yang terdahulu, lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah. Itu informasinya udah ada. Makanya para ulama ini nyari Madinah itu yang mana, dicari. Yathrib waktu itu, mana tuh Yathrib? Sampai ketemu tempatnya, mereka enggak mau pindah. Kenapa? Mereka iman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka iman pada nabi-nabi yang ada di zaman mereka. Karena itu mereka pengen anak cucunya jadi pembela Rasulullah SAW. Nah, kita ini pengen punya niatan gitu enggak? Hah? Anak cucu saya jadi pembelanya Rasulullah SAW. Udah punya niatan gitu belum? Coba diingat-ingat dulu. Jangan ngomong sudah. Begitu punya anak, ketika ngasih nama anak itu, nama nawaitunya biar keren apa biar senengkan Rasulullah SAW? Coba ini, ya kan? Kemudian anak kita biar jadi pembela Rasulullah SAW itu seperti ayahnya Imam Ghazali. Ayahnya Imam Ghazali. Siapa namanya ayahnya Imam Ghazali? Imam Ghazali itu namanya siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Si ayah namanya Muhammad, kakek namanya Muhammad, si anak namanya Muhammad. Dan ayah anak yang namanya Muhammad ini, Imam Ghazali, punya kakak namanya Ahmad. Jadi dua anak laki oleh si ayah, dua-duanya dikasih namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang, wah sing gedhe jenenge Muhammad, mosok sing cilik Muhammad meneh. Mosok sing cilik Ahmad. Jadi kalau namanya Rasulullah banyak di rumah kita tuh kita belum seneng. Belum bangga, belum seneng. Hah? Gimana kira-kira? Bener atau bener? Lebih bangga namanya orang lain atau namanya Rasul? Tapi kenyataannya, ini saya pengen buka kenyataan loh ya. Ya, makanya saya salut dengan Pak Harto. Namanya siapa Pak Harto itu? Muhammad Soeharto. Ngasih nama tambahannya Muhammad. Ngasih nama tambahannya Muhammad. Muhammad Soeharto. Ini contohnya bagus. Pakai namanya Rasul seneng. Ya, seneng nama tambahannya itu namanya Rasulullah SAW. Nah, panjenengan kira-kira bagaimana? Besok anaknya namanya dirubah ya. Gitu. Pak, oh repot Beb, nanti apa kakaknya gimana? Ini repot dan lain sebagainya. Aktanya bagaimana? Bukan begitu. Bukan merubah nama. Tapi semangatnya ini loh, ke depan ya. Kita ke depan. Ya, kita ke depan harus punya semangat. Keluarga kita itu harus banyak Rasulullah SAW di keluarga kita. Mulai dulu dari nama-namanya. Nama anak kita namanya Rasul. Indah enggak itu? Indah kan? Nama anaknya kita putrinya Rasulullah SAW. Ya. Atau keluarganya Rasulullah SAW. Atau namanya sahabatnya Rasulullah SAW. Tentu akan sangat indah. Kemudian coba lihat ayahnya Imam Ghazali. Semangatnya. Begitu masuk pengajian, doanya cuma satu. Satu tok. Baca tuh biografinya Imam Ghazali. Ayahnya itu cuma doa, ya Allah, jadikan anak saya seperti ulama itu. Ini belum punya anak, angkat tangan, doanya seperti itu. Jadikan anak saya seperti ulama itu. Karunia saya seorang putra yang seperti ulama itu. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang lihat artis, ya Allah, semoga anak saya seperti itu. Ya Bu ya. Ibu leres boten Bu? Boten klien tuh Bu. Ya Pak ya. Jangankan kok ibunya, bapaknya juga ikut. Bahkan ngomong, Bu ya, ini majalah keren. Majalah keren, isinya gambar artis-artis cantik sama cakep. Tonton kamu lagi hamil, biar anaknya persis seperti mereka. Soalnya awake dhewe iki kadung ireng. Ya. Awake dhewe kadung ireng, terlanjur hitam kalau kita ini. Biar anak kita putih ini tonton artis yang putih, enggak ngerti kalau artisnya juga di make up gitu ya. Oh, di make up biar kelihatan putih. Subhanallah, yang ditonton itu yang pas apa namanya? Artis-artis luar negeri yang jelas-jelas itu bukan muslim, bukan muslim. Artinya sholat jelas tidak ditonton benar jadi anaknya lahir putih tapi disuruh sholat enggak pernah mau. Disuruh sholat enggak pernah mau. Nauzubillah min dzalik. Ini semangatnya ayah Imam Ghazali tadi minta anak yang bisa jadi ulama. Nah, panjenengan semua termasuk saya, ini saya ngomong untuk saya sendiri ya, hadirin yang di rumah, coba diingat-ingat semangatnya sekarang punya anak, anaknya itu mau diapakan? Jadi insinyur, jadi dokter, bagus, insinyur bagus. Nih di samping saya beliau ini dosen. Nih kalau saya ngomongnya salah diciwit nanti. Pak Utomo ini dosen dari UNS ya. Jadi insinyur bagus, jadi dokter bagus. Tapi jangan itu semangatnya. Semangatnya jangan itu. Saya pengen anak saya jadi seorang waliullah, pembela agama Allah. Semoga juga presiden. Wah, cakep kan ya? Itu cuman tambahannya toh. Cuman tambahan. Tapi yang jadi semangatnya, pengen anaknya itu jadi orang yang dicintai oleh Allah. Kira-kira udah punya semangat gitu belum? Ada orang tuh doa begini, tapi jangan ditiru. Ini adegan berbahaya. Benar nih, serius. Ini adegan berbahaya. Jangan ditiru. Ya Allah, saya pengen punya anak. Tapi kalau anak saya enggak bisa jadi kekasihmu, jangan beri saya anak. Dia bukan tentang qadar enggak, dia iman sama qadar, iman sama qadar. Tapi dari pengennya punya anak yang soleh sampai ngomong, "Ya Allah, dikasih anak apapun saya terima. Tapi saya minta ya Allah, kan hamba boleh minta, saya minta kalau anak saya enggak bisa jadi walimu, jangan beri saya anak. Buat apa saya punya anak yang tidak bisa jadi walimu ya Allah? Tidak bisa jadi orang yang engkau cintai. Buat apa? Siapa yang sanggup doa seperti itu? Medeni toh. Apalagi yang belum hamil istrinya. Apalagi ya. Wes rada edan sithik ora apa-apa ngono. Sementing dua anak gitu. Repot juga ini kan ya. Salah juga enggak ini? Salah. Yang betul yang mana kira-kira? Yang awal atau yang akhir tadi nih? Ya gendeng-gendeng situ ya rapopo, beling-beling ya rapopo, sementing dua anak gitu. Yang mana yang betul nih kira-kira? Repot kan? Repot. Ini ada yang sampai doa seperti itu karena apa? Semangatnya pengen punya anak yang soleh. Soleh yang soleh. Jadi orang tua itu mesti ngomong gini, "Wah, saya ini udah gila, saya ini sudah banyak dosa, saya aku kintipin rokok, anakku ojo koyo aku. Semoga anakku ini jadi wali, jadi wong soleh." Kan itu cita-cita seorang ayah. Ada satu orang datang ke saya, "Ustaz, semoga anak saya bisa seperti Ustaz." Tak bilang, "Na'udzubillah min dzalik, ojo." Jangan seperti saya, jangan. "Duh, Ustaz, saya pengen anak saya seperti saya." "Oh, jangan. Saya ini gendeng edan dosane kakean. Jangan. Jangan seperti saya. Semoga jadi seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani enggak apa-apa ya. Semoga jauh lebih hebat dari saya kebaikannya." Jangan jauh lebih hebat dari saya juga medeni itu. "Semoga jauh lebih hebat dari Ustaz." Ini harus diperjelas nih, apanya dulu? Lebih hebat belinge kan medeni. Kan medeni. Makanya ini doa itu kan harus hati-hati. Saya ada orang apa namanya? "Allah yukatsir amsalak." Semoga Allah memperbanyak orang seperti engkau Ustaz gitu kan ya. Saya jawab, "Amin api'e." Ya, yang bagusnya apa ya, kebaikan-kebaikannya semoga lebih banyak yang seperti kebaikannya. Nah, kalau elek ya padha medeni kan ya. Menakutkan, sebab manusia ada sisi baik, ada sisi buruk. Cuman semangatnya orang itu gitu. Orang kalau lihat orang yang apa namanya? Orang soleh, dalam pandangannya orang soleh, orang itu semangat pengin anaknya jadi seperti itu. Ya kita kembalikan tuh, seperti nabi-nabi yang terdahulu, seperti para rasul, seperti para sahabat. Makanya ibunya Imam Bukhari, ibunya Imam Bukhari itu Muhammad Abu Abdillah Muhammad apa namanya Imam Bukhari ya, Imam Bukhari itu beliau ibunya sangat cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, punya jelas cinta pada Rasulullah SAW jelas ya, tapi punya rasa cinta pada Nabi Ibrahim, ada rasa sayang gitu. Kita punya nggak ya rasa sayang sama nabi yang lain? Ini tidak gampang itu. Ada rasa sayang itu. Sama Rasulullah SAW cinta luar biasa. Nabi Ibrahim kan kakeknya Rasulullah. Sehingga sering nih sibuk tawasul pada Nabi Ibrahim. Nah, Imam Bukhari itu masih kecil tunanetra. Masih kecil tunanetra. Karena sangat cinta pada Nabi Ibrahim, sampai ibunya itu diimpeni Nabi Ibrahim. Diimpeni, "Ya, anak kamu besok bisa melihat." Begitu ibunya bangun, marani anaknya dilihat, udah bisa lihat lagi. Udah bisa lihat lagi. ada rasa cinta, pengen anaknya itu jadi ulama. Makanya ada seorang ibu yang bawa anak yang bernama Abdullah. Anaknya namanya Abdullah, tunanetra. Masih kecil, umur 4 tahun kurang, tunanetra. Dibawa nih ke makamnya Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Aidrus. Dibawa ke sana. Si ibu ngomong, ya Allah, anak saya ini tunanetra, tidak bisa jadi ulama dengan cepat seperti orang lain. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang beda ya. Sekarang ada guru-guru yang ngajar untuk teman-teman yang apa namanya tunanetra. Tapi kalau zaman dulu kan enggak ada kan, susah. Siapa nanti yang ngajar anak saya? Enggak bisa jadi ulama cepat. Saya enggak mau punya anak yang bodoh. Saya pengen anak saya itu jadi ulama, jadi orang yang soleh. Saya tawasul dengan yang dimakamkan di sini. Saya tawasul dengan kebesarannya, saya tawasul dengan kemuliaannya. Ya. Beri anak saya ini penglihatan. Subhanallah, dapat jawaban tuh. Ya, dapat ya jawaban. Katakan anakmu memang tunanetra. Tapi matanya lebih melihat dari orang-orang yang melihat. Mata hatinya lebih melihat dari orang-orang yang melihat. Kebanyakan dari kita itu matanya melek tapi hatinya matanya melihat, hatinya tertutup. Kalau picek aja masih enggak apa-apa gitu. Ya, ya apa matanya melek, hatinya picek, itu masih mending gitu. Ini enggak, matanya melek, hatinya merem. Hatinya merem. Subhanallah, ini anak yang dapat doa tadi ya. Umur 4 tahun walaupun tunanetra, satu hari sholat sunnah 200 rakaat. Satu hari sholat sunnah 200 rakaat rutinnya sholat sunnahnya. Kemudian jalan-jalannya main dari masjid ke masjid, jalan-jalannya. Anak kita kalau main sepak bola ya, apalagi main game, PS, itu anak kita hobinya begitu. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang saya maksud tadi, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Beliau itu masih kecil, jalan-jalannya dari masjid ke masjid cuman sholat. Jadi hobinya sholat sunnah tahiyatul masjid. Allahu Akbar 2 rakaat. Salam selesai, keluar, cari masjid yang lain. Allahu Akbar 2 rakaat. Keluar, cari masjid yang lain. Tiap hari seperti itu. Padahal di kampungnya, di kotanya, di kota Trim sana, jumlah masjid itu 360 masjid. Ya 360 masjid. Tiap hari gitu, dari pulang sekolah keliling dari masjid ke masjid sampai jadi ulama yang luar biasa. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lah kita punya enggak semangat seperti ayahnya Imam Ghazali tadi? Semangat seperti Raja Tubak tadi ya, semangat seperti Raja Tubak yang pengin anak apa namanya keturunannya, yang pengin dirinya ya seperti ulama-ulama tadi yang pengin anak keturunannya jadi pengikut Rasulullah SAW dan pembela Nabi Muhammad SAW. Punya semangat gitu enggak? Belum. Ya, sekarang pengin punya enggak semangatnya? Pengen kan? Nah mulai dari sekarang, yuk nawaitu, ya Allah jadikan anak saya walimu. Makanya doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Enggak sembarangan itu doa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Itu kira-kira doa enteng atau berat itu? Mintanya bukan jadi cuman jadi apa namanya balok satu, balok dua, bukan. Jadi apa namanya kapten atau jadi kopral, bukan. Ini jenderalnya para jenderal mintanya begitu. Waja'alna lil muttaqina imama, imamnya semua orang yang bertakwa. Semangatnya seperti itu. Ada satu kebiasaan yang baik, ini sekaligus saya masukkan ya, cara mendidik anak. Di Solo saya belum temukan. Ini zaman dahulu kala. Ya zaman dahulu kala. Kalau saya praktekkan sekarang nanti dibilang bid'ah itu. Praktekkan sekarang dibilang bid'ah. Tapi ya gak apa-apa lah, bid'ah yang bagus kan ya. Nah, ahlul bid'ah hasanah kan masuknya ke dalam surga. Justru kalau kita gak buat bid'ah, ini bencana untuk alam semesta ini. Jadi bid'ah ini harus mulai dibuat. Harus mulai dibuat. Ini saya omongkan silakan dipraktekkan di mana-mana biar jadi bid'ah yang bid'ah. Ya bid'ah yang bid'ah, jadi sangat bid'ah hasanah yang baru betul, yang udah lama enggak dipraktekkan. Ulama-ulama dulu, orang-orang dulu itu kalau punya anak dari anaknya masih kecil udah dicarikan satu guru ngaji privat. Satu anak, satu guru ngaji privat. Privat artinya guru ini dipasrahi, engkau mendidik anak saya mulai dari alif ba ta sampai bisa khatam Al-Qur'an, tahu hukumnya tajwid, tahu apa namanya hukumnya sholat, cara puasa, ya kemudian tahu ilmu-ilmu yang batalkan sholat apa, batalkan wudu apa, pokoknya yang wajib diketahui kalau orang udah baligh harus udah tahu. Dipegang sama guru ini dari nol sampai khatam Al-Quran. Begitu khatam Al-Quran, entah usia 7 tahun, 8 tahun, khatam bukan hafalan ya, baca Al-Quran dari awal sampai akhir dengan benar, dengan baik. Kalau udah khatam Al-Quran, maka si bapak ini membuat pesta hafalan Al-Quran, apa khataman Al-Quran. Pesta, benar-benar pesta. Jadi doa khatam Al-Quran, setelah itu makan-makan. Ya setelah itu makan-makan. Nunjukkan apa? Syiarnya Al-Quran. Buat orang cinta sama Al-Quran. Sekarang kok pesta cuman ulang tahun? Pesta kok ulang tahun? Ulang tahun pestanya tenanan. Khatam Al-Quran biasa-biasa saja. Mestinya khatam Al-Quran diundangkan dulurnya, diundangkan temannya, diundangkan apa namanya kawan-kawannya, kerabatnya, guru-gurunya. Buat apa? Entah sembelih kambing 10 atau 20 ya Pak ya. Pokoknya yang meriah ya, buat yang meriah sehingga anak itu ada rasa bangga dan senang terhadap Al-Quran. Belum selesai, diajari wudu, sholat dan seterusnya masuk usia baligh. Ini yang TOP BGT SKL nih top banget sekali. Masuk usia baligh, coba bayangkan ya, usia baligh. Begitu usia baligh, si ayah ngundang para ulama, ngundang tokoh masyarakat, ngundang keluarganya, ngundang sahabatnya, ngundang tetangganya di suatu acara di mana nanti mereka semua dijamu makan ya sesuai dengan kemampuannya. Tapi sebelum itu mereka diminta para ulamanya untuk jadi juri. Si anak ditaruh kalau sekarang di podium gitu ya, ditaruh di mimbar, ditaruh di panggung ya, ditaruh di panggung. Kemudian si ayah ngomong di depan ulama-ulama dan tokoh-tokoh tadi, alhamdulillah terima kasih atas kehadiran panjenengan sedoyo di tempat ini, di rumah saya misalnya gitu ya, saya ngundang kalian semua di sini untuk saya minta jadi saksi tentang kewajiban saya sebagai orang tua, sudah saya jalankan atau belum. Anak saya ini udah saya didik sholat, puasa, zakat, haji, semua hal yang wajib dia ketahui di usia baligh udah saya didik, dan hari ini genap anak saya masuk usia baligh. Tolong anak saya dites tentang segala macam ilmu Islam yang wajib dia ketahui. Kalau anak saya enggak bisa, berarti saya berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau anak saya udah bisa, kalian semua hendak jadi saksi, saya jadi bapak yang benar udah didik anak saya. Mulai nih, si anak ditaruhkan di panggung. Taruhkan di panggung. Bapak, apa ulama nanya, kalau ada orang begini-begini, wudhunya batal enggak? Si anak jawab, batal wudhunya. Alasannya apa? Karena hadisnya begini. Kalau ada orang begini, sholatnya batal enggak? Batal. Soal sholat, puasa, wudhu, ditanyakan semua. Begitu lulus, maka ulama mengatakan, kami bersaksi engkau sebagai ayah telah mendidik anakmu dengan benar. Ya dengan benar. Kemudian si ayah ngomong, terima kasih atas kesaksiannya, wahai anakku, mulai hari ini engkau berbuat dosa sekecil apapun dicatat oleh Allah. Kamu berbuat baik sekecil apapun, kamu dapat pahalanya. Ayah sudah tidak bertanggung jawab atas keselamatanmu di dunia dan di akhirat, dalam arti dalam ketaatan maupun dosa. Itu urusanmu dengan Allah Ta'ala. Karena itu takutlah kepada Allah dan berhati-hatilah kepada Allah. Siapa yang mengamalkan ini? Bid'ah banget ini. Bu, kalau diamalkan cakep enggak bu? Kira-kira anaknya jadi wali semua enggak ya? Bapaknya ngomong, bapaknya jawab, teman aku bapaknya wakil yang batalkan sholat apora roh. Pak, begitu pak. Unji. Jujur ya bu ya. Jadi begitulah hadirin yang dimuliakan Allah. Semangat orang-orang yang terdahulu. Ini alhamdulillah jam 10 kurang 10 menit. Kita kan sudah sepakat insya Allah jam 10:30 sudah selesai. Ya 10:30 sudah selesai. Alhamdulillah tadi kan cukup lama kan majelisnya kan sudah cukup panjang. Sekarang tinggal sesi tanya jawab. Saya udah janji hari ini jatahnya ibu-ibu untuk bertanya. Bu, yang mau nanya siapkan dulu ya Bu ya. Saya serahkan waktunya untuk Mas Agus dari Alida FM untuk nyapa teman-teman yang ada di radio di rumah masing-masing. Tapi sebelumnya saya akan bacakan satu SMS yang masuk ke nomor khusus saya ini ya, dari +65 +65, artinya bukan Indonesia tapi Singapura ya, +65 8496 10 sekian sekian ya, dari teman kita Muhammad Gamal yang Jumat lalu hadir bersama kita ya di sini dari Singapura. Beliau mengatakan begini, assalamualaikum Habib Afwan, titipkan salam ana pada semua jamaah Raudhah Solo. Nah, alaik wa alaihimussalam ya. Raudhah Solo rindu banget. Ya, rindu banget. Syukron ya Gamal Singapura. Jadi ini dari Singapura lagi ikut dengerken nih. Ya, dan katanya kangen sama panjenengan sedoyo. Panjenengan kangen enggak sama beliau? Ayo. Nah, ini sekedar info boleh. Ini Muhammad Gamal ini kan kemarin hadir di sini. Kalau hari Rabu kemarin ada seorang yang masuk Islam di sini, apa namanya, mbak-mbak itu ya, masuk Islam dari apa namanya, dari Bali ya. Ketika syahadat dengar suara amin yang banyaknya luar biasa, ratusan orang yang mengaminkan, padahal nggak ada yang mengaminkan. Nah, ini orangnya kan ada di sini, nggak apa ya? Kalau orangnya ada nggak saya sampaikan. Kemarin setelah selesai pengajian, ini Muhammad Gamal nih ngomong nih, yang dari Singapura nih ngobrol sama saya. Muhammad Gamal, afwan saya sampaikan ini untuk nambah apa namanya iman kita kepada Allah dan Rasulnya, bahwasannya di majlis yang seperti ini memang betul para malaikat hadir, ruhnya orang soleh hadir, kemudian makhluk Allah yang lain yang kita nggak ngerti mereka juga hadir. Ini Muhammad Gamal ini bukan termasuk orang yang apa namanya paranormal, bukan gitu ya, orang biasa. Tapi beliau kemarin kaget waktu saya dengarkan Ustaz ceramah nyampaikan tentang Rasulullah SAW, di samping kiri saya ada sangat banyak suara wanita sedang bersolawat, nggak berhenti solawat pada Rasulullah SAW. Padahal ibu-ibu kan di belakang nggak ngapa-ngapain. Ya, dengar wanita-wanita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau kita bahas Rasulullah SAW itu memang seluruh alam ini solawat gitu loh. Ya, yang ngerti itu kita nyebut nama Rasulullah SAW, mereka tuh solawat terus. Mendengar kemuliaan Rasulullah SAW, mereka solawat terus. Muji Allah terus. Memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kitanya aja yang enggak dong. Disebut nama Rasulullah SAW, suruh solawat aja lisannya abot gitu ya. Ini kita. Kalau beliau-beliau itu ya terus tersemangati untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tadi sekilas info. Waktu saya serahkan kepada Mas Agus. Silakan Mas Agus. Baik, bagi sahabat Al-Hidayah yang nantinya mau bergabung di kesempatan malam hari ini, bisa di line SMS 083-865-430-777, 083-865-430-777. Sekali lagi 083-865-430-777. Terima kasih Habib ya. Terima kasih Mas Agus. Ibu-ibu udah ada yang mau nanya belum Bu? Tiga orang. Ya, mic-nya ada di situ? Ya, coba di-on-kan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Sri dari Bekonang. Saya ingin bertanya sama Habib. Saya saya sholat berjamaah di masjid. Iya. Nah, sesudah salam itu kok telapak. Kalau salam ke arah kanan, telapak kanan itu dilumah di balik di atas. Kalau salam ke arah kiri, telapak kiri ya dibalik ke atas. Itu apa maksudnya, Beb? Begitu pertanyaan saya, Bif, atas jawabnya, terima kasih. Iya, jadi bingung, bentar. Iya, kalau orang, ya Bu, makasih. Jadi orang atahiyat itu duduknya tetap duduk atahiyat akhir itu ya. Iya. Terus kalau ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, itu yang kanan? Telapak kanan, telapak. Oh, telapak tangan. Oh, iya. Tapi bingung, telapak mana dulu gitu ya? Telapak tangan kanan dibalik ke atas. Ke atas. Iya. Terus kalau salam kiri? Salam ke kiri ya, telapak kiri dibalik ke atas. Nah, ini saya belum pernah nemu, Bu. Saya baru dengar dari Ibu ini ya. Ya. Saya sepanjang saya belajar fikih atau hadis, saya belum pernah nemu gitu ya. Ya. Maksudnya apa? Saya juga belum tahu maksudnya. Cuman kalau ada orang yang punya kebiasaan seperti itu, selama itu kebiasaan, ya tidak sampai membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah, ya sholatnya tetap sah. Maksudnya apa, Bu? Saya terus terang belum tahu. Begitu, Bu, ya? Iya. Mohon maaf. Makasih, ya. Bu, dari Pekunang, ya? Iya, makasih. Ya. Sebelum dilanjutkan untuk penanya berikutnya, saya mau minta informasi buat teman-teman yang hadir. Ini yang hadir posisinya sampai di sebelah mana ini? Yang di luar? Di depan selatan jalan. Sampai jalan ya? Selatan jalan tapi nggak nutupin jalan. Iya, sampai selatan jalan. Kemudian bisa lihat monitor yang di luar? Belum bisa. Oh ya, itu sudah ada LCD proyektornya, tapi rupanya yang mengoperasikan tadi kebingungan mungkin ya. Kurang sesuatu. Ada sesuatu yang kurang sehingga menyala tapi gambar gak muncul ya. Betul. Ya itu termasuk fenomena gaib itu. Kabelnya gak ada. Ya kabelnya gak ada. Ya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dari Manang. Dari mana, Mbak? Dari Manang. Manang, iya. Saya ingin bertanya kepada Habib, bagaimana cara menyikapi seseorang yang sombong sekali terhadap kita dan sangat sekali tidak suka terhadap kita? Apa yang harus kita lakukan kepada orang tersebut dan bagaimana cara menyikapi orang tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu. Ini orang yang sombong ini orangnya lebih kaya atau di bawah atau lebih miskin? Mbak Aprilia, ya. Orang yang sombong ini orangnya untuk yang lebih kaya atau yang lebih miskin dari Mbak, maksudnya pangkatnya ya, itu mungkin teman sejawat bisa atau mungkin bos bisa ya kan, atau orang yang mungkin bahkan nggak punya pekerjaan ya bisa. Ini termasuk yang mana, Mbak? Anggap ketiga-tiganya gitu. Iya, anggap ketiga-tiganya gitu aja. Anggap ketiga-tiganya. Ini jawab, saya sengaja nanya begini ya. Ini beliau berarti tidak mau memperjelas siapa orangnya bagus sekali. Sebab kalau diomongkan yang lebih miskin dari saya, oh kenangan. Ya kalau orangnya dengarkan, oh ini sih dimaksud aku atau kurang ajar gitu. Repot tambah tukaran nanti. Ya jadi begini. Al-kibir alal mutakabbir. Ya apa nak atakabur alam mutakabir sodakoh, atakabur alam mutakabir sodakoh. Bersikap sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Sebentar, belum selesai. Orang terus dilek mentah-mentah repot nanti. Bersikap sombong pada orang yang sombong adalah sedekah. Maksudnya apa? Pura-pura sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Kalau hati ada perasaan sombong kepada siapapun, haram. Tidak boleh. Jadi hati kita tidak boleh ada perasaan sombong, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, merendahkan orang lain tadi ya, siapapun orangnya, meskipun itu orang sombong sekalipun tidak boleh. Tapi kalau hati kita itu tidak merasa sombong, jadi, oh kalau di sisi Allah, panjenengan dengan saya itu yom bumbuhan, kita ya apik panjenengan. Justru bisa begitu. Ini berarti kan hatinya tidak ada sombong. Tapi pura-pura sombong demi ngasih pelajaran itu sedekah. Misalnya ya, ini orang biasanya gak pernah nyopo orang, gak pernah nyopo orang. Di sopo orang juga acuh gitu kan ya. Pas-pasan sama dia, gaya aja, pura-pura gak kenal. Ya, acuh. ini efektif kalau yang acuh tadi orang yang hubungannya dekat, orang yang hubungannya dekat dengan orang yang sombong tersebut efektif. Tapi kalau orangnya ini blas enggak ada hubungan, acuh, oh gendeng iki. Ya begitu kan tambah susah nanti. Enggak ngefek ya, enggak ngefek. Makanya untuk menyikapi orang yang sombong ini per kasus beda beda dilihat kita ini sebagai apanya gitu. Ya kita ini sebagai apanya. Kalau kita ini sebagai orang yang dimusuhi, enggak punya hubungan apa-apa, dimusuhi sama orang sombong, beda perlakuannya dengan kalau kita ini punya hubungan kedekatan. Ya, kita ini dekat sama dia tapi dia sombong. Nah, itu caranya lain. Tapi kalau kita enggak dekat sama dia, dia sombong sama kita, caranya juga berbeda. Contoh, ada satu orang hidup di masyarakat. Hidup di masyarakat. Punya kenalan, sombongnya luar biasa, tapi hubungannya tidak dekat, biasa-biasa saja. Caranya bagaimana agar orang tadi bisa sadar akan kesombongannya? Itu caranya macam-macam. Satu, kalau orang itu ikut pengajian, ya ikut pengajian, minta tolong sama ustadznya. Ustadz, ini kan pengajian jamaahnya macam-macam, lambak tolong diterangkan bahayanya kesombongan dan kasih contoh kasus sifat-sifat sombong seperti apa. Kadang banyak orang sombong itu enggak ngerasa dirinya sombong, Ustaz. Ya, enggak merasa dirinya sombong. Contoh, ini mungkin saya dan panjenengan kan enggak merasa sombong loh. Tapi coba kalau lihat ada orang yang perilakunya enggak benar sedikit gitu ya, di hati ada perasaan oh rokok. Ini model-model rokok. Ini sombong enggak ini? Sombong juga ini. Ini juga sombong. Emangnya surga milik kita, neraka milik kita. Kemudian menjustifikasi ini orang ini neraka. Ini bersikap sombong tapi tidak sadar. Bahkan rumangsa, "Wah, saya surga, ini neraka." Yang satunya dia merasa dirinya surga. Ini ada kesombongan yang tidak disadari. Jadi minta tolong sama ustadznya. Tolong ustadz dinasihati secara umum, tapi jangan terus-terusan ya ustadz ya, nanti kroso banget. Ya kalau kroso banget juga nanti enggak buat orang sadar. Kemudian yang kedua ya, minta tolong sama orang yang pangkatnya lebih tinggi dari orang itu. Kalau kita punya kenalan yang pangkatnya lebih tinggi, tolong dinasehati. Karena kalau nasihat dari orang yang tinggi kepada orang yang di bawahnya, yang di bawah itu kalau punya hubungan kedekatan mau mendengarkan. Ya, mau mendengarkan. Ini cara ngerubahnya ya, cara ngerubahnya. Dan seterusnya panjang. Nah, tapi sekarang kalau bukan cara ngerubahnya, kalau kita ngadepi orang yang seperti itu bagaimana? Nah, ini tadi yang ditanyakan kan cara ngadepinya ya. Iya, Mbak ya. Kalau ada orang yang seperti itu wanyel pol, sombong sak pole, gedingan. Jadi kalau sama kita tuh maunya pokoknya ganyang dan lain sebagainya. Mbak cuma terapkan satu prinsip saja, yaitu prinsip yang sederhana, saya harus berbuat kebaikan kepada siapapun. Berbuat kebaikan kepada siapapun. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi kalau memang kita harus senyum, ya kita senyum. Justru makanya Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang sombong kepada Islam, Rasul itu merendahkan di diri. Rasul dilempari batu, angkat tangan mendoakan. Itu orang-orang sombong gak yang lempari batu itu? Orang-orang yang sombong. Tapi Rasulullah SAW angkat tangan mendoakan, ya Allah beri anak keturunan mereka itu hidayah, beri mereka hidayah dan jadikan anak keturunannya nanti mengesahkan engkau dan membawa agama Islam. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, merendahkan diri, bukan menunjukkan egonya, kekuatannya. Justru Rasul merendah. Jadi kita pakai ini dulu, merendah dan merendah. Biasanya insya Allah kalau merendah kemudian ngasih kebaikan, merendah berbuat baik, merendah berbuat baik, pasti ada hasilnya. Ya pasti ada buahnya. Tapi jarang orang yang bisa sabar. Jarang orang yang bisa sabar. Nah, cuman kalau saya ditanya sikapnya bagaimana? Sikapnya dicaci, dimaki, di apapun jangan dimasukkan ke dalam hati. Masuk kanan, keluar hidung. Jangan masuk kanan, keluar kiri, kedauan ya. Masuk kanan, keluar hidung. Masuk kanan, keluar hidung. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Apapun yang enggak enak dari orang itu jangan dimasukkan hati. Rugi kita. Ada orang ngomong yang enggak enak tentang kita, ngomong yang enggak enak, jangan dimasukkan hati. Mencaci, memaki, masuk kanan, keluar hidung. Tapi kita harus introspeksi. Kira-kira benar enggak ya saya diomongkan seperti itu? benar enggak ya yang disampaikannya itu ada pada diri saya atau tidak. Kalau kita enggak mau terima nasihat, berarti kita juga orang yang sombong, sama juga enggak mau terima nasihat. Justru ulama-ulama terdahulu itu dapat nasihat dari musuh-musuhnya. Karena musuh itu cari keburukan kita, enggak cari kebaikan. Yang diomongkan itu buruknya kita terus. Makanya dapat peluang yang enak, bisa introspeksi kekurangan tanpa capek. Ya, tanpa capek. Alhamdulillah majlis ini akan jadi semakin bagus kalau semakin banyak orang yang enggak senang. Akan jadi semakin bagus kalau semakin banyak orang yang enggak senang. Kenapa? Nanti akan banyak kritikan kan? Ininya begini, ininya begini. Tentu akan kita perbaiki dan perbaiki dan perbaiki, perbaiki. Akhirnya jadi sangat baik. Jadi sangat baik. Itu cara kita menyikapi kalau ada orang yang tidak suka, orang yang enggak senang. Jadi pertanyaan Mbak ini tadi pendek Mbak, tapi jawabannya panjang Mbak. Ya, karena itu pertanyaan sederhana, tapi jawabannya kompleks, tergantung pribadi masing-masing. Tapi singkatnya, jangan ambil pusing omongan orang, lakukan yang terbaik yang diperintahkan Allah. Disuruh senyum, suruh membalas keburukan dengan kebaikan, balas keburukan dengan kebaikan. Lakukan itu, nanti insya Allah hatinya enak. Jangan sampai Mbak itu pindah dari satu gang ke gang yang lain, gara-gara di gang itu ada si dia yang sombong. Ya, rugi kan ya? Kita mau lewat, wah ada dia, cari gang lainnya. Rugi enggak ini? Rugi, boros BBM itu. Boros, harus muter-muter. Makasih Mbak Aprilia. Berarti bulan ini panjenengan ulang tahun ya Mbak? Namanya Aprilia kan biasanya bulan April. Lanjutkan. Satu lagi Ustaz, yang lain Mbak, masih ada 4 orang. Kenapa? Ya. Ini kalau memungkinkan masih ada 2 orang lagi. Oh boleh, ini mau sampai 20 orang, 30 orang boleh. Tidak masalah. Pokoknya setengah 11. Ini khusus hari ini udah janji jatahnya Ibu. Ibu, Jumat depan jatahnya Bapak. Bapak, kita emang gilir begitu biar enak, biar puas nanyanya. Silakan. Ini kan bulan April Ibu kita Kartini, betul? Oh iya. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari mana? Namanya Tian. Uh-uh. Dari Semanggi. Iya. Umur? Umur 18 ya, Bu. Masih muda sekali katanya. Umur berapa, Mbak? 18. 18 tahun. Iya, silakan Mbak Tian. Pertanyaannya banyak, Ibu. Ini belum nanya udah anu nih, ngasih tahu dulu banyak begitu ya. Sampaikan aja pertanyaannya, nanti kan jawab terserah ustaznya ya. Lanjutkan. Batasan seorang wanita terhadap laki-laki pada zaman sekarang gimana, Beb? Terus kan ada yang bilang kalau ada seorang yang bukan muhrim melihat kita seorang wanita bilang misalnya cantik banget. Terus yang dilihat itu dosa, yang melihat itu dosa. Katanya seperti itu. Oh gitu. Ya, satu dulu aja kalau gitu. Jowo ki jawabannya soalnya. Ya Mbak ya. Satu lagi boleh. Oh boleh. Boleh enggak Beb, kita bergaul yang beda dengan kita. Terus saya itu mau diajak ke yang bukan seperti kita kayak gini Beb. Terus sebenarnya saya mau masuk tapi cuma mau ambil ilmunya, boleh enggak Beb? Oh ya. Boleh, sekarang saya jawab ya. Boleh jawab sekarang? Boleh. Oh boleh. Jadi batasan antara hubungan pria dan wanita itu dari zaman Nabi kapanpun sampai kapanpun batasannya sama, tidak ada yang berubah. Bukan berarti kalau dulu enggak boleh sekarang boleh, ya ngawur. Dulu enggak boleh sekarang juga tidak boleh, itu udah jelas ya. Termasuk tadi kalau ditanyakan begini ya, ini salah satu kasus ya, ada seorang wanita jalan kemudian ada cowok yang ngomong cantiknya gitu ya. Nah, terus ini yang ngomong dosa, yang diomongin juga dosa, tergantung ya. Kalau yang ngomong itu dosa, iya, yang ngomong dosa iya, kalau kepada orang lain. Kalau sama anaknya kan nggak apa-apa ya kan, sama anaknya nggak apa-apa, sama ibunya juga nggak apa-apa, kepada pasangan juga nggak apa-apa ya kan. Nah, tapi kalau ini pada yang bukan mahramnya di jalan misalnya seperti itu, maka itu tidak enggak boleh. Nah, terus yang disapa dosa atau enggak dosa itu tergantung. Kalau yang disapa pakai rok mini, ya pakai rok mini, rambut aduhai, ya kan? Terus lipstik merah jambu, ya dan lain sebagainya. Pokoknya dandanannya yang haram, ya yang haram tadi, otomatis yang ngomong aduhai dosa, yang diomongin juga dosa. Udah ada wanita pakai baju serba hitam, mata hampir enggak kelihatan, jalan ada cowok ngomong, "Oh, cantiknya." Sing ngomong yo rada aneh. Ya kan, sing ngomong rada aneh gitu kan ya. Terus yang diomongin dosa enggak? Yang diomongin enggak dosa, udah nutup aurat ya kan? Dia udah nutup aurat, tidak berdosa. Kalau dia buka aurat ya, baru dia berdosa. Atau dia nutup aurat tapi dandanannya belum benar. Ya, kelihatannya pakai jilbab. Ini kadang ibu-ibu punya kebiasaan yang begitu kadang, tapi yang di sini enggak ya, Bu ya. Enggak. Jadi pakai jilbab ya, pakai jilbab. Tapi parfumnya jarak 30 meter tercium. 30 meter tercium. Ini enggak boleh. Kan haram itu parfum yang aromanya bisa tercium kaum pria. Jarak jauh ya. Wanita itu parfumnya cukup dicium dirinya sendiri. Bukan Islam mengatakan wong wedok ki mambue, bukan ngawur. Nah, pakai parfum tapi parfumnya tercium dirinya sendiri. Sebab wanita itu enggak usah pakai parfum udah menarik, apalagi pakai parfum. Waduh. Kelenger bapak-bapak nanti. Ya Bu ya. Kemudian pakai pronam merah, kemudian apa namanya? Alisnya ditarik. Ya, kemudian ini apa? Ini dibuat lincip. Wow ya. Terus bibirnya itu dikasih dulu merah sekarang violet. Ya, violet atau apa gitu kan. Terus yang namanya kuku itu dikasih itu warna itu dulu, sekarang dicat, pakai dilukis, kuku dilukis ya kan? Kuku dilukis. Kemudian setelah itu pakai jilbab itu brosnya ada 30. Ya, artinya memang penampilannya itu setengah islami, setengah kafiri. Jadi ya, setengah islami, setengah kafiri. Jadi bingung kan gitu ya. Islamnya dapat, sisi yang enggak islamnya juga ada dapat. Nah, sisi yang enggak islamnya itu yang dilarang oleh Islam itu yang menyebabkan kalau ada orang yang sampai tergoda dia berdosa. Jelas, Mbak ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang akidahnya berbeda. Tadi ngomongnya tuh halus ya. Mau dijak ke tempat yang enggak seperti ini. Ngomongnya begitu tadi. Akidahnya berbeda, caranya berbeda. Saya cetokkan aja lah ya, biar jelas. Ya. Ya, misalnya ini pengajiannya kan suka tahlil. Suka tahlilan, suka yasinan, suka maulidan, suka solawatan dan seterusnya. Nah, ini kebetulan Mbak ini punya kenalan. Kenalannya itu entah cowok, entah cewek. Kalau cowok jelas enggak boleh yang ngajak-ngajak boncengan begitu, jangan, Mbak. Itu sudah haram, itu enggak boleh itu. Tapi kalau misalnya ini punya kenalan cewek. Ceweknya itu temannya dia, ngajak dia ngaji itu jangan tertutup, terbuka. Orang mong satu guru. Ini gaya-gaya modelnya begitu. Tapi kalau yang ngomong gitu diajak ngaji ke sini ya enggak mau. Kamu jangan jadi orang yang tertutup gitu kan ya. Ngaji satu guru. Kamu ikut ngaji di tempat saya ya, ikut ngaji di tempat saya. Karena pengen cari ilmu, akhirnya ikut ngaji di tempatnya temannya tadi. Yang temannya itu jelas tidak suka tahlilan, tidak suka yasinan, tidak suka maulidan dan pengajiannya isinya juga begitu. Ya isinya begitu. Pertanyaannya, boleh enggak saya ngaji ke tempat itu? Kan begitu ya pertanyaannya. Kalau saya itu sederhana, panjenengan mau ngaji kemanapun boleh. Kemanapun Bu? Boleh. Dengan satu syarat, bisa milah mana yang benar, mana yang salah. Bisa milah. Yang jadi masalah, udah bisa milah belum? Ya, kalau enggak bisa milah, yang dikira benar ternyata, yang dikira salah ternyata, akhirnya dari sini yang dikira benar ternyata salah, yang dikira salah ternyata benar, pindah majelis yang lain, yang dikira benar ini banyak ini, satu ikut majelis ini pindah, gurunya beda-beda semua, alirannya amburadul semua, wah blok-oblok semua, ya kan? Sampai ada nanti yang ada aliran ingkar sunnah itu, enggak mau hadis, maunya Al-Qur'an tok gitu kan. Ikut yang di sana juga. Akhirnya lama-lama otaknya bruwet, suwe-suwe, jeglek. Stres. Ya, akhirnya begitu. Sama dengan orang yang pergi ke banyak dokter dengan alasan oh silakan Anda mau berobat ke dokter. Pasti seorang dokter mengatakan silakan berobat ke dokter manapun. Tapi kalau ke dokter sana, wah ini obatnya cocok saya yang ini cocok. Dokter itu saya cocok obatnya ini. Dokter itu saya cocok obatnya ini. Diombe kabeh entenono matimu. Jebol organ tubuhnya akan jebol karena dia enggak ngerti ini obatnya ini untuk tubuhnya fungsinya apa gitu. Kalau dokter itu udah ngerti obat ini untuk ini, obat ini untuk ini, obat ini untuk ini. Nah, kalau Anda udah mampu milah-milah, oh ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Kuat, enggak jadi masalah. Tapi itu pun masih saya kasih tambahan ya. Emangnya pengajian yang seperti ini dimanapun kurang. Kurang tempatnya gitu. Kan banyak sekali. Lawang dari yang sama aja belum tutup kok golek liane. Begitu loh, paham ya? Yang sama aja belum tutup. Yang sama enteno sih. Di Ar-Raudhah habiskan ilmunya Ustaz Novel gitu ya. Di Ahbabul Mustafa habiskan ilmunya Habib Syekh. Di Masjid Jami' As-Sakaf itu banyak ustaz di sana, habiskan ilmunya yang di sana ya. Di Masjid Al-Hidayah ada Ustaz Sony Parsono, habiskan ilmunya Ustaz Sony Parsono. Di apa namanya pondok pesantren Darul Quran banyak ustaznya, habiskan ilmunya ustaz yang di sana ya. Gus Karim, habiskan ilmunya Gus Karim ya. Banyak ulama ini ilmunya habiskan mah udah habis wis aku tak nyoba sing liyane kaya ngopo. Nah monggo kerso ya, monggo kerso. Lah wong kecintaan pada ilmu ini ya kita habiskan dulu nih, ini pelajari, terbuka sama yang lain, bukan enggak terbuka tapi unsur penghematan waktu. Jangan sampai nanti waktu kita terbuang kurang efektif. Ya kurang efektif. Kan eman-eman toh. Eman-eman. Lebih baik kalau waktu itu digunakan untuk mempelajari sesuatu yang manfaatnya jauh lebih besar. Begitu mbak. Prinsipnya boleh. Tapi ya seperti itu. Ini jawaban jujur. Apa ada? Adanya. Tidak ada ngelarang-larang. Silahkan ya. Silahkan mau kemanapun juga bu. Boleh. Tapi ya itulah. Kalau orang yang pandai, yang dia bisa milah-milah terus memperhitungkan kira-kira untung ruginya untuk perjalanan waktunya bagaimana? Seperti itu. Kan cukup misalnya dengar dari temennya kan bisa toh, wis sampai nang aku weh. Ngaji nopo kok silahkan sampaikan ke saya. Itu kan juga bisa. Atau kamu tolong direkamkan nanti saya tak pinjam rekamannya. Itu juga bisa seperti itu. Tapi waktu kita bisa digunakan untuk yang lain. Lain. Begitu mbak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Udah dua tadi ya. Kemudian ada satu lagi? Dua. Nah sebelum yang dua, coba yang SMS dulu. Mas Agus silakan. Iya Habib, ini ada beberapa pertanyaan dari Alail di Wonosegoro. Beliau bertanya Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara agar dapat konsisten dalam amalan baik dikala hati senang atau gundah, hati riang atau gembira? Ada jawabannya, terima kasih, dan solusinya saya haturkan jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa antum kadzalik. Ya, itu ada lagunya apa itu? Na na na na. Apa? Lagu pop itu. Hati senang apa? Hah? Gimana lagunya? Uang, gitu kan? Hati senang, apa? Apal ibu? Terus lanjutannya? Iya, ini mau saya ambil dari hati senang walaupun tak punya uang, tetap istiqomah ibadah dalam senang maupun duka, dalam keadaan senang maupun lagi enggak senang, dalam keadaan punya duit enggak punya duit, istiqomah ibadah. Caranya bagaimana ya? Sama tadi bujangan, hati senang walaupun tak punya uang. Bisa tuh? Bisa. Nah kalau ibadah gimana caranya? bisa tetap istiqomah dalam segala keadaan. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Caranya gampang. Menciptakan lingkungan. Berada dalam lingkungan yang suka ibadah. Itu otomatis waktu kita ngedrop tetap ibadah. Waktu kita naik semakin semangat ibadahnya. Kalau udah lingkungannya enggak suka ibadah, ngedrop, wah edan sisan itu. Ya kan? Jekur katut, hilang ibadahnya. Makanya menciptakan lingkungan penting. Nah, lingkungan bisa kita ciptakan dari mana? Pertemanan. Cari teman-teman yang suka ibadah. Teman-teman yang suka ibadah. Punya teman yang suka wirid, ya suka zikir, suka pengajian, punya. Jadi waktu kita nanti sukanya keluar ke mall, ya, kita telepon tuh teman-teman yang suka zikir. Gimana kamu zikir? Wah, saya hari ini bisa la ilaha illallah 20.000 kali. 20.000 kali. Aku siji urung iki. Kan jadi tersemangati. Telepon teman yang suka selawatan. Gimana kamu selawat kemarin ini? Saya selawatnya hari ini sekian. Wah, termotivasi, tersemangati. Begitu pula enggak punya duit, telepon teman yang suka kerja. Gimana hari kamu? Wah, saya kerja ini begini, tersemangati untuk kerja. Nah, ini butuh pertemanan yang baik. Jadi resepnya biar bisa istiqomah itu cari teman. Ya, cari teman yang sama-sama seperjalanan menuju Allah Ta'ala. Bisa membantu kita untuk tersemangati. Insya Allah demikian. Singkat, tapi insya Allah pas. Lanjutkan, Mas Agus. Satu lagi, Mas Agus. Kemudian satu lagi, Habib, dari Kandangan Kalimantan ini, Habib, dari Taufik Rahman, boleh bertanya. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan. Mohon penjelasannya tentang keutamaan-keutamaan sholawat, Habib. Atas jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang dari Kalimantan, ya, tadi masalah keutamaan sholawat udah sering kita bahas di majelis waktu itu ya. Tapi ringkasnya begini saja. Yang paling mendasar dan paling hebat, ya, Allah bersolawat pada orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Udah, satu ini cukup. Jadi orang yang solawat pada Nabi disolawati sama Allah. Kalau udah dapat solawatnya Allah, mesti cari pahala apa lagi? Semua pahala yang disebut itu di bawahnya solawatnya Allah. Ya kan? Kalau udah dipuji Allah, mau cari pujian yang lain? Oh, udah dipuji Allah kan udah pol ya. Jadi yang lain itu udah enggak masuk apa namanya? Masuk hitungan dalam tingkatan, walaupun yang lain mulia-mulia, yang lain itu sangat mulia-mulia, fadilahnya luar biasa. Yang satu ini saja yang kita kejar biar kita itu lebih apa namanya? Bisa merasakan. Allah sampai ngomong, siapa yang bersolawat kepadamu satu kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali, kata Allah. Insyaallah satu ini bisa menggugah kita. Dulu udah kita bahas panjang lebar ya. Insyaallah. Ya, buat pendengar yang di rumah untuk mengingatkan lagi, alhamdulillah kan majelis ini selalu live streaming ya. Streaming baik internet, video internet maupun streaming dari radio Al-Hidayah juga di streaming, kemudian live juga radio Al-Hidayah yang jangkauannya alhamdulillah cukup merata ya di sekaresidenan Surakarta, bahkan nyampe ke Demak, sampai ke Jepara. Sering SMS masuk tuh dari Demak, dari Jepara ya. Dari Magelang, dari Wonosobo, banyak teman-teman. Alhamdulillah. Jadi insya Allah majelisnya semakin barokah. Insya Allah demikian. Selanjutkan untuk ibu-ibu yang mau nanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Beb, saya mau tanya, apakah artinya Allahumma udhbika ini udhubi jahanam wabil udhubi kopri wabin sari fitnuti masihid dajjal. Iya. Karena itu waktu saya baca di brosurnya Habib itu kan itu doa belum salam, tapi kok di situ tidak ada gitu loh, Beb. Terima kasih. Kenapa? Assalamualaikum. Yang terakhir tadi. Allahumma utubika unutubi jahanam wabil utubi kopri wabin sari fitnuti masihid dajjal. Terus? Itu aja itu. Tidak, yang terakhir ditanyakan tadi. Artinya apa kan itu dibaca sebelum salam. Kemarin kan saya baca di brosurnya itu yang Habib kemarin di situ kan tidak ada. Jadi saya mohon penjelasannya gitu. Makasih Habib. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa sebelum salam. Doa sebelum salam ketika tahiyat akhir di situ banyak. Ya di situ banyak. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri itu kan, adabil mahya wa mamat, mamat sayyid fitnati masyid dajjal. Itu pun juga versinya macam-macam. Teksnya itu ya teksnya beda-beda. Antara yang satu dengan yang lain beda-beda. Ada juga doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dibaca sebelum salam. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diajarkan untuk umat Islam semuanya. Nah, kalau yang tadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya, dari siksa kubur, wa min azabi jahannam, dan dari siksa api neraka. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup. Ya, fitnah hidup dan fitnah mati dan fitnahnya dajjal. Ya, fitnahnya dajjal. Itu doa untuk memang keselamatan hidup di dunia, keselamatan hidup di akhirat. Memang kita dianjurkan kalau pengen selamat dari siksa kubur, sebelum salam itu doa itu jangan ditinggalkan. Nah, ternyata memang banyak ajaran Islam itu untuk ngajak umatnya berlindung ya dari siksa kubur, kemudian dari siksa neraka. Itu membuktikan kalau surga dan neraka, siksa kubur semua itu sudah ada. Kadang ada orang yang ngomong surga sama neraka itu belum ada, nanti adanya, itu yang ngawur. Kalau akidah Islam yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga sudah ada, neraka sudah ada, siksa kubur juga ada. Sebab ada orang yang enggak percaya sama siksa kubur. Jadi hadis-hadis tentang doa tersebut merupakan salah satu dalil adanya siksa kubur. Begitu Bu, insyaallah. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari UNS. Iya. Ini mau menanyakan SMS dari temannya teman saya, boleh Beb? Boleh. Temannya SMS dari temannya teman saya. Iya. Jadi temannya panjenengan nyampaikan SMS-nya temannya panjenengan, temannya panjenengan nyampaikan SMS-nya temannya ke panjenengan, begitu? Iya. Oh iya. Masya Allah, ini tawasul bertingkat nih. Lanjutkan, Mbak Nia. Assalamualaikum, Pip. Waalaikumsalam. Saya Arif Ayubi Husen di Bawen. Di lingkungan saya, mayoritas memeluk agama Nasrani. Saya mau tanya, Pip, jika ada warga Nasrani, ada yang meninggal, hukumnya bagaimana bila mana kami sebagai Muslim ikut bertakziah? Dan bagaimana sebaiknya sikap kami sebagai Muslim, dan mohon doanya Beb, perjuangan kami memperjuangkan agama Islam di desa kami mendapat ridho Allah. Terima kasih Beb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, masalah adab bermasyarakat dengan berbagai macam komunitas yang ada ya. Perang hidup itu kan dengan macam-macam. Ada yang dengan tetangga yang Muslim, ada yang tetangga non Muslim. Rasul mengajarkan kalau tetangga Muslim itu punya dua hak, hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara muslim. Kalau itu kebetulan juga saudara kita kerabat, punya tiga hak, hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara muslim, hak sebagai hubungan kerabat. Nah, kalau itu non muslim, maka dia punya hak sebagai hak tetangga, dan hak tetangga itu sangat besar. Di antaranya kalau sakit ya dijenguk. Ya, kalau sakit dijenguk. Kemudian kalau butuh sesuatu ya juga kita bantu. Sakit dijenguk, contohnya Rasul punya tetangga seorang Yahudi, ya kan, Yahudi, anaknya kebetulan juga kerja dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian si Yahudi ini anaknya sakit, Rasul pun menjenguk, ya Rasul menjenguk. Nah, ketika itu dalam menjenguk, Rasul sempat mengajak si anak agar masuk agama Islam. Kemudian anak itu pun syahadat masuk Islam. Tapi intinya yang pengen saya garis bawahi bukan masalah syahadatnya itu ya, tapi Rasul menjenguk anaknya tetangga, yang tetangga itu beragama Yahudi, seorang Yahudi. Rasul pun menjenguk, ini seorang Yahudi. Kemudian kalau ternyata tetangga tadi mengalami kesulitan, ya mengalami kesulitan, dia non muslim, dia dapat haknya sebagai tetangga, ya kita harus bantu semampu kita, sebisanya. Ya harus membantu. Kalau punya makanan, yang kalau punya makanan, baik itu tetangga kita muslim maupun non muslim, maka jangan sampai apa namanya dibeda-bedakan, yang muslim dikasih, non muslim gak dikasih. Ini salah. Selama itu tetangga kita mencium aroma masakan kita, harus dapat kiriman. jangan cuma dikasih ambutrasinya tok tapi sambelnya enggak pernah nyampe. Kadang cuma sampai sambelnya tok tapi ayamnya enggak pernah nyampe. Ya enggak, ayamnya nyampe, sambelnya nyampe, nasinya nyampe. Ini harus begitu di apa namanya? Diberikan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau tangga itu meninggal dunia termasuk di antaranya adalah kita berbela sungkawa ya. Bela sungkawa atau kalau bahasa Islamnya takziah, tapi ini kan bukan takziah kepada seorang muslim. Nah, gimana caranya? Selama tidak mengikuti prosesi apa namanya? Keagamaannya. Prosesi keagamaannya itu yang kita tidak boleh ikut karena prosesi keagamaan bagian dari ibadah agama agama lain. Nah, kita tidak boleh mengikuti ibadah agama lain, tapi kita harus apa namanya? Menunjukkan sikap kita yang juga apa ya? Ikut sedih lah, ikut sedih. Di antaranya kita datang, ya datang turut berbela sungkawa atas wafatnya fulan anak bapak atau ibu bapak atau dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan apa? Kalau misalnya tetangga itu butuh kursi buat duduk, ya kita punya kursi, kasih kursinya. Ya kasih kursinya. Ini sikap apa namanya yang diajarkan oleh Islam. Kemudian sampai-sampai kalau ada jenazah yang dibawa, baik itu jenazah muslim ataupun non muslim, Islam mengajarkan jangan duduk, berdirilah untuk menghormati. Ya, karena meninggal itu suatu hal yang dahsyat. Karena itu kalau ada jenazah lewat, kita disuruh berdiri menghormati, jangan duduk. Pernah Rasul begitu, jenazah seorang Yahudi digotong gitu ya. Rasulullah SAW tadinya duduk langsung berdiri. Ya, berdiri. Ya, ini semua bagian daripada akhlak. Insyaallah cukup jelas ya jawabannya ya. Nah, jadi kalau dakwah Islam bagaimana biar nyampe lebih bagus lagi, yaitu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan. Cukup jelas? Jelas. Kemudian ada yang lain? Sudah cukup ya? Setengah sebelas. Konsisten kita setengah sebelas. Terakhir nih. Terakhir, kembali sekali lagi saya mau menegaskan, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu jauh berbeda dengan akidah manapun, termasuk dengan akidah Syiah. Ya, sangat berbeda. Saya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah tulen. Ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah tulen. Dan saya menentang semua aliran yang tidak sesuai dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, dengan aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena seringkali sekarang di beberapa radio dikatakan begini, ya, hati-hati itu sama yang tahlilan, yasinan, itu orang-orang Syiah. Itu Habib-Habib itu Syiah. Itu yang ngomong gitu ngawur, ya. Yang ngomong gitu enggak ngawur. Ya, enggak, saya adalah seorang Sunni Sufi Husaini Alawi tulen. Jadi, dan sangat anti dengan aliran yang tidak sesuai dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena ini ada orang-orang yang kewalahan dengan gerakan Ahlu Sunnah wal Jamaah, cari cara gimana biar popularitas ulama-ulama ini hancur gitu ya. Dibilang ini ulamanya Syiah. Kita semua tahu kan Syiah menurut Ahlu Sunnah adalah aliran yang menyimpang ya. Kalau enggak percaya baca buku saya itu Sekilas Pandang Tarikat Bani Alawi, itu sudah saya jelaskan itu ya bagaimana. Atau dulu saya pernah menerbitkan buku yang sekarang diterbitkan oleh Habib Husain bin Anis, yaitu tanya jawab sufistik, ya itu ringkasan dari soal jawab yang pernah disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu taala anhu. Di situ ada bab pandangan, ya pandangan kaum Alawiyin tentang Syiah. Kita jabarkan panjang lebar. Masalah ada orang yang mau jadi Syiah, ya terserah mau jadi Syiah boleh, mau jadi Muslim juga boleh, jadi non Muslim juga boleh, jadi apapun boleh, tapi nanti urusannya sama Allah. Kalau kita tugas berdakwah yang ngajak orang masuk agama Islam, berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi cukup jelas ya. Jadi jangan termakan oleh, ada kan yang ngomong gitu? Ada kan sekarang mulai agak apa namanya? Gencar. Bahkan di website-website ya, orang-orang yang anti tahlil, anti maulid, anti apa namanya? Solawat, pokoknya anti Ahlu Sunnah wal Jamaah, sekarang dengan apa namanya? Dengan berbagai macam cara, termasuk di antara nanti foto-foto ulama-ulama yang misalnya ulama-ulama lagi berdakwah di tempatnya orang-orang Syiah. Maksudnya biar apa namanya? Orang-orang Syiah itu bisa kembali ke jalan yang sesuai dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah menurut pandangan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. tapi kemudian di gambarnya diambil, diceritakan, wah ini ternyata ini podo wae ini, ulama-ulama ini ternyata juga begitu. Makanya jangan terhasut oleh pandangan-pandangan yang seperti itu. Cukup jelas infonya ini? Jelas ya. Dan saya enggak mau ngurusi urusan apa namanya? Urusan Syiah. Moh. Ben gitu ya. Pokoknya urusannya cuma ngurusi Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mau mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Mau menjelaskan itu yasinan apa, tahlilan apa, mau menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mencacat aliran manapun. Ya, tidak mau mencacat. Yang mau jadi itu kalau ditanya sebagai aliran yang salah, ya memang menurut aliran yang salah gitu, menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Salahnya apa? Urusannya masing-masing, tidak perlu dibahas. Ngapain bahas yang seperti itu? Kita bahas saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak ya, hati tambah lapang, pikiran tambah tenang, kita juga semakin tersemangati untuk meniru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita jaga akhlak kepada semua orang. Ya, jaga akhlak. Cukup jelas ya? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ada yang berminat, saya katakan waktu itu buku yang wajib dimiliki oleh semua orang. Masih ingat? Ada salah satu buku saya yang saya katakan buku yang wajib dimiliki oleh semua orang. Buku ini judulnya adalah Surga di Depan Mata. Buku tentang baktinya anak kepada orang tua. Setiap orang yang ngaku dirinya anak wajib memiliki buku ini. Nah, yang mau beli harganya 40.000 diskon special press untuk di Ar-Raudhah cuma 30.000. Kalau setelah Anda membaca buku ini, setelah dibaca, kemudian Ustaz, bukunya jelek, saya enggak suka, kembalikan ke saya. Tapi hati-hati kalau bohong urusannya sama Allah. Ya, kalau bohong ya jane apik terus ngomong elek gitu ya, ben duite bali, urusannya sama Allah. Kalau mau baca di sini ya tinggal ada nanti 1-2 yang bisa dibaca di sini kan. Tapi kalau misalnya beli kemudian tidak puas dengan isinya, silakan kembalikan. Bukunya jelek, silakan kembalikan. Insyaallah nanti kalau baca buku ini, insyaallah 99% nangis itu iya. Ya, 99% nangis itu iya. Mau saya kasih salah satu contohnya. Contoh isinya. Ya, ini singkat saja yang bahasa cerita ya. Judulnya Kencan dengan Wanita Lain. Kencan dengan Wanita Lain. Seorang istri berkata pada suaminya, "Suamiku, saya sudah pilihkan seorang wanita untuk menjadi teman kencanmu." Suami ngomong, "Oh, enggak mau. Saya cinta kamu, saya enggak mau kencan sama yang lain." "Enggak. Yang satu ini enggak mungkin kamu enggak mau. Kamu pasti mau dan kamu pasti suka dengan yang satu ini." "Oh, enggak, pokoknya saya mau cuman kamu." "Udah toh, jangan bingung. Yang saya maksud adalah ibumu sendiri. Kencan dengan ibumu." Akhirnya suaminya setuju. Telepon ibunya. "Bu, saya pengen ngajak ibu keluar makan." Ngajak ibu keluar makan dengan apa namanya? Kita berdua berangkat. Ibunya senangnya luar biasa. Si ibu kemudian telepon teman-temannya cerita, "Saya diajak anak saya keluar makan. Setelah sekian lama enggak pernah diajak anak saya keluar." Itu sampai hari yang di nanti-nanti itu belum tiba, ibunya ini udah senang luar biasa. Ibunya ngomong sama anaknya, "Nak, ya, teman-teman ibu udah penasaran. Ini ceritanya apa nanti makan sama kamu nih ya? Gimana pertemuan kita ini?" Akhirnya berangkat si anak jemput si ibu ke restoran. Dipilihkan restoran yang bagus sama si anak. Makan di situ, ngobrol, akhirnya timbul obrolannya yang menyenangkan ya, timbul obrolan yang menyenangkan. Kemudian akhirnya si ibu ngomong, "Nak, saya puas dengan kencan ini." Anak juga, "Saya puas bu, yuk kita kencan lagi, keluar makan lagi, ayo." "Cuman yang ke depan ibu yang traktir kamu ya, ibu yang traktir kamu." "Oh ya, siap, tapi ajak kali ini istri kamu juga diajak ya, istri kamu diajak, saya pengen makan dengan kamu dan istrimu." "Siap bu." Maka pada hari yang ditentukan, si anak ini udah buat jadwal ya, hari ini akan berangkat dengan ibunya. Berapa hari setelah itu berselang, si ibu kena serangan jantung meninggal dunia. Si ibu kena serangan jantung meninggal dunia. Si anak pun sedih karena tidak jadi kencan bertiga ya, menantu dengan ibunya dan dia. Akhirnya ketika dia bongkar-bongkar gitu, ada nota ya, "Sudah kubayar lunas. Nak, di rumah makan ini sudah kubayar lunas untuk makan kita bertiga. Karena aku khawatir kalau aku tidak bisa ikut bersama kalian, agar kalian tetap bisa makan-makan. Coba ini. Ini kisah-kisah begini menarik enggak ini? Hah? Menarik enggak, Bu? Ibu kapan terakhir diajak kencan sama anaknya? Hah? Kalau anak ngajak kencan orang lain sering enggak? Sering. Itu salah satu dari sekian banyak cerita. Ini buku yang wajib dimiliki. Karena ketika saya mau nulis buku itu, saya ziarah ke Malaysia, ke Batu Pahat. Saya nawa itu cuma satu, pengen mengunjungi seorang ulama yang bernama Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, itu yang fotonya lagi bersama Habib Anies yang di pojok sebelah kanan itu ya, di sebelah selatan itu. Itu foto kamar beliau seperti itu. Orangnya sangat sederhana, rumahnya sewa kontrak dan kecil. Di ruangan rumahnya itu depan tidak ada tanggalan, di tembok enggak ada yang dipaku. Saat itu ditanya, "Habib, kenapa kok rumahnya enggak ada tanggalan, enggak ada yang dipaku?" Dijawab, "Ini rumah kontrak anti, kalau saya paku ngerusak temboknya orang." Kalau saya paku ngerusak temboknya orang. Itu apa namanya? Waroknya sampai seperti itu. Nah, waktu itu pesan sama saya satu. Beliau mengatakan, "Kiamat memang udah benar semakin dekat. Dan bencana ada di mana-mana. Orang mengira bencana itu karena banyak orang zina, banyak orang mabuk. Memang benar karena itu, tapi itu enggak seberapa. Yang paling menyebabkan saat ini bencana di mana-mana, gempa bumi dan lain sebagainya, itu adalah durhakanya anak kepada orang tua. Karena hampir saat ini, hampir semua anak itu durhaka kepada orang tuanya menurut syariat. Ketika si anak membantah ucapan orang tua sekali saja, anak itu sudah durhaka. Ketika anak itu berbicara tinggi pada orang tuanya, anak itu sudah durhaka. Makanya dakwahilah orang agar tidak terlampau apa ya, agar mau memperhatikan orang tuanya. Maka saya pulang dari situ, susun buku itu surga di depan, surga depan mata. Itu insya Allah kalau ada yang mau beli, harganya 30.000 bisa dicari di depan. Ya, persediaan cuma sedikit nih, nggak banyak. Tidak tahu tinggal berapa ya, kalau ada yang mau itu. Kemudian untuk Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua, masih ada. Kalau ada yang berminat, itu masalah tahlilan dan juga muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Setelah masih ada berapa VCD. Kemudian yang terakhir ya, bisa pinjam sebentar ya. Ini tadi waktu masuk ada tas warna hitam begini ya. Nah, tas warna hitam untuk naruh sandal. Tas ini nanti kalau keluar dikembalikan, jangan dibawa pulang. Ya, memang ini tas saya buat atas beberapa teman agar yang ngaji di sini nggak bingung sama sandalnya, biar kalau kesini pakai sandal yang terbaik. Ya, pakai sandal yang terbaik, sepatu yang terbaik, nggak takut hilang. Kenapa? Masuk tasnya juga baik, kemudian ditaruh di dalam juga bersih. Ya, suci, taruh aja enak nyantai gitu kan, dimanapun. Kemudian nanti kalau keluar, tasnya dikembalikan. Hari ini mungkin buatnya belum banyak, baru sekitar 400. Insya Allah Jumat depan udah lebih dari 1000. Insya Allah ya. Jadi setiap yang datang bisa dapat apa namanya tempat penyimpanan sandal yang dibawa kemana-mana. Tadinya mau saya buat seperti rak. Kalau yang datang 1200 orang, 1500, terus raknya gimana? Naroknya gimana, kan gak bisa rapi ya. Terus yang bertugas siapa? Ngasih nomor kan repot. Cari solusi yang terbaik. Tadinya dikasih kantong plastik. Tapi kantong plastik nanti kalau pulang itu seringkali timbunan sampah. Ya kan, bikin kok kotor. Nah, kemudian cari alternatif lain apa kira-kira yang tidak nimbulkan kok kotoran. Ya, ini kira-kira cukup menarik gak ini? Tadi ada orangnya, "Wah, eman-eman nih buat sandal gitu ya." Gak apa-apa, ini buat sandal. Kafian buat sandal ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah suka keindahan. Nah, memang kita harus gini, jadi muslim itu kudu terus iso ra iso kudu iso gitu ya. Bisa enggak bisa kita bisakan semampu kita kalau untuk syiar Islam. Cukup jelas ya. Jadi tas hitamnya nanti ditaruh. Insyaallah nanti saya akan buat yang untuk dijual murah gitu ya. Murah meriah ya. Akan untuk dijual nanti mungkin ada logonya Ar-Raudhah, entah untuk apa, misalnya untuk naruh bukunya, untuk naruh sandalnya di pengajian-pengajian yang lain, silahkan. Mungkin harga sekitar Rp2.000 atau Rp1.800. Nanggung ya Rp1.800 ya? Rp2.000 gitu aja. Rp2.000. Insya Allah apa namanya ada logonya rodoh, bisa dibawa kemana-mana. Setuju? Setuju, awet sepanjang masa ya. Insyaallah demikian. Nah, ini yang terakhirnya, terakhir urusan doa mendoa. Ya, di sini banyak doa yang masuk minta kesembuhan. Saya tidak akan bacakan namanya. Namanya udah saya apa namanya? Saya baca tadi ya. Saya niatkan saja untuk semua yang memintakan doa untuk kesembuhan yang lagi sakit, baik yang lewat SMS kepada saya langsung maupun kepada Radio Al-Hidayah, maupun yang lewat tulisan sampai ke meja saya atau pesan kepada temannya masing-masing, dan juga untuk semua keluarga kita yang sedang sakit, semoga dengan berkat pembacaan surat Al-Fatihah kita semua yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kita dimanapun mereka berada mengikuti majelis ini, semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, dijadikan kesembuhannya barakah, menyebabkan dapat taat kepada Allah, terhindar dari kemaksiatan, dan semoga kita semua oleh Allah Ta'ala diberi usia yang panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kesehatan, dan di akhir usia kita kelak semua dengan husnil khatimah. Ala hadziniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian untuk teman-teman saya yang mau berangkat umrah, sekali lagi ya, terutama untuk mereka yang aktif di majelis ini yang mau berangkat umrah, di antaranya Bapak Yuli beserta istri dari Bedan dan rombongannya, kemudian Ibu Sulis atau Mbak Tiwu ya dan rombongannya, serta semua yang mau berangkat umroh di bulan April ini, semoga oleh Allah dijadikan umrohnya umroh yang diterima, dimudahkan perjalanannya, termasuk juga untuk ibunda dari Zernita Erli, semoga dari perjalanan umrohnya diberkati oleh Allah Ta'ala, dijauhkan semuanya dari segala bencana, dari segala musibah, diberikan kesehatan dari segala macam penyakit, diberikan kelak di Madinah Al-Munawwarah perasaan dekat dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga diberikan berru'yah dapat bertemu bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua juga mendapatkan keberkahan yang berangkat, sehingga kita dapat berangkat umrah di bulan-bulan yang mendatang dalam keadaan yang terbaik, dan semoga kita semua tidak meninggal dunia kecuali setelah dapat bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau ridha kepada kita semua. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kebersamaannya dan kehadirannya. Dan terima kasih untuk semua tetangga saya yang bantu majlis ini. Dan mohon maaf kepada semuanya atas segala kekurangan. InsyaAllah kita bisa bertemu di Jumat yang akan datang. Ini Jumat ini yang hadir 1000 orang ada enggak itu? Berapa? Ya, sekitar kurang lebih sekitar 1150. Ya, tadi infonya. Kurang lebih, jadi bisa lebih, bisa kurang. Tapi yang jelas lebih. Ya, yang jelas loh. Lebih. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Alhamdulillah wa syukru lillah azka salati wa salami li rasulillah. Di 107,6 Radio Al-Hidayah, media dakwah menjalin ukhuwah. Demi kita dari sahabat-sahabat di Al-Hidayah, siaran langsung kajian rutin Majelis Ar-Raudhah bersama Guru kita Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, lalu dari kediaman beliau di Jalan Dewuta nomor 112 Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Semoga dari kajian tadi bisa bermanfaat dan menambah iman kita kepada semua kepada Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat, dengan berakhirnya siaran langsung tadi, sekaligus sahabat Afan dipamit undur diri dari indera pendengar sahabat, dan Afan kalau ada salah kata dan ucap, Afan dimaafkan ya. Dan tentunya esok pagi kita akan berjumpa kembali tentunya di 107,6 Al-Hidayah FM Solo, media dakwah menjalin ukhuwah, dengan menghadirkan beberapa program-program yang kami sajikan untuk menemani sama seperti aktivitas di esok hari. Selamat istirahat dan dari kawasan Siagri Al-Hidayah, Jalan Raya Solo nomor 38 Solo. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun lakabah.